بوسيلة سيدنا ونبينا ومولانا محمد. صاحب الوسيلة العظمى والواسطة الكبرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تفلحون. Para ahli majelis rahimakumullah, juga segenap muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, yang sangat dihormati, sangat dicintai, sangat dimuliakan dan sangat didoakan. Di siang hari ini, alhamdulillah kita semua oleh Allah dipanjangkan umur, disehatkan jasmani rohani, juga dihujani berbagai nikmat, dihujani berbagai anugerah, dan wabil khusus ditetapkan iman dan Islam kita yang merupakan anugerah terbesar dalam sejarah anugerah yang Allah anugerahkan kepada makhluknya. Karena anugerah iman Islam ini di samping merupakan anugerah nikmat di dunia, tapi juga merupakan satu-satunya faktor penyebab nikmat, faktor penyebab keselamatan, faktor penyebab sa'adah, kebahagiaan, faktor penyebab karamah, kemuliaan di akhirat yang abadi. Tidak ada lagi faktor penyebab kecuali iman dan Islam. Iman dan Islam ini di dunia pun juga merupakan nikmat. Namun bagi orang-orang yang tidak faham, tidak tahu sisi kenikmatan itu yang terdapat di dalam agama, Seringkali dikatakan oleh para ulama bahwa nikmat terbesar adalah iman Islam. Orang banyak menganggap bahwa yang dimaksud dengan nikmat terbesar itu adalah nanti di akhirat. Karena dengan iman Islam, orang bisa masuk surga. Ini adalah pemahaman yang sangat salah sekali. Adapun pemahaman yang hak, iman Islam itu juga merupakan nikmat terbesar di dunia. Terus banyak yang menyangkal dan banyak yang bertanya-tanya, nikmat iman Islam di dunia itu seperti apa? Karena banyak yang dirasakan perintah-perintah Allah itu tidak enak. Tidak membahagiakan. Kalau banyak uang, saya bahagia. Nonton film, saya bahagia. Dengar musik, nyanyi, saya bahagia. Hiburan-hiburan, saya bahagia. Nah, kalau yang disebut iman Islam, apa sih? Saya rasa sedikit sekali yang membahagiakan tentang iman Islam itu. Jadi kebanyakannya iman Islam itu tidak membahagiakan. Maka dijawab, bahwa iman Islam ini merupakan nikmat yang sangat hebat. Jika mengerti, Bagi orang-orang yang tidak mengerti, la yafqahuna haditha, lahum qulubun walakin la yafqahuna biha, yang mereka punya qulubun, punya hati, tapi la yafqahuna biha, dengan hatinya itu tidak memahami, tidak mengerti. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak mendengar dengan sesungguh-sungguhnya pendengaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka punya mata namun dengan matanya itu mereka tidak melihat. Ulaika kal an'ami bal hum adallu, ulaika mereka laksana hewan, hewan ternak. Bal hum adallu, bahkan mereka lebih sesat ketimbang hewan-hewan ternak. Maka disinilah kita faham apa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tempo hari dibahas, bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, man, siapa orang yurid, yang menghendaki Allah bihi pada orang tersebut khairan, kebaikan, yufaki, maka pasti Allah memberikan ngerti kepadanya, mengerti fiddini, di dalam urusan agama. Jadi mengerti dalam urusan iman, mengerti dalam urusan Islamnya. Mengerti tentang apa yang Allah perintahkan, mengerti tentang apa yang Allah larang. Mengerti tentang sholat, mengerti tentang zakat, tentang saum, tentang haji. Mengerti juga tentang apa saja yang Allah perintahkan, dan mengerti tentang apa yang Allah larang. Kalau orang sudah mengerti, maka dia akan menyambungkan pengertiannya itu kepada perasaan. Kan tersambung pengertian itu kepada perasaan. Maka lahirlah di dalam rasanya kebahagiaan dan nikmat yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Kalau diungkap pengertian tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka akan melahirkan kebahagiaan dan nikmat yang tak terhingga. Salah satu contoh kecil saja, kita 5 hari sebelum lebaran dijanjiin akan dikasih uang 10 juta. Bahagia tidak? Bahagia. Padahal uangnya sudah dilihat? Belum. Sudah diterima? Belum. Hanya dengan janji dari seseorang. Kenapa kita bahagia? Karena uang tersebut bisa dijadikan oleh kita alat untuk memenuhi keinginan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Baik. Apa kebutuhan kita itu? Ya, kebutuhan kita itu makan, minum, pakaian. Ah, bisa untuk kawin. Ah, bisa untuk jalan-jalan. Oh. Baik. Bisa untuk ke dokter kalau sakit. Bisa untuk merawat tubuh kita. Beli vitamin dan sebagainya. Nah. Sekarang mari kita bandingkan dengan iman. Apa yang didapatkan oleh iman? Iman itu adalah percayanya hati pertama-tama terhadap keberadaan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita sekaligus yang memilikinya dan yang mengurus, yang mengatur, yang merajainya. Termasuk yang menghujankan nikmatnya kepada kita. Keyakinan terhadap adanya Allah yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Allah yang maha hidup, Allah yang maha terdahulu. Tidak ada awalnya, Allah yang maha kekal, yang tidak ada rusak dan tidak ada ujungnya. Allah yang maha membedai zatnya kepada zat semua makhluknya, juga sifatnya kepada semua sifat makhluknya, juga perbuatannya kepada semua perbuatan makhluknya, juga asmanya kepada asma semua makhluknya, yang maha mandiri tidak butuh kepada selainnya, sebaliknya selainnya secara darurat pasti bergantung kepadanya. Yang maha tunggal, maha esa, tidak ada duanya, baik zatnya maupun seluruh jenis-jenis sifatnya dan juga esa perbuatannya. Dialah Allah yang memiliki sifat kuasa. Dengan kekuasanya Allah menciptakan semua alam semesta sampai tiada hentinya. Dialah Allah yang memiliki sifat kehendak yang mutlak. Dengan sifat kehendaknya Allah mengatur segala sesuatu alam semesta ini. Dialah Allah yang memiliki sifat ilmu, yakni mengetahui. Dengan sifat pengetahuannya itu Allah mengetahui segala sesuatu makhluknya, zahirnya dan batinnya sama. Seperti Allah juga mengetahui zatnya pribadi, sifatnya pribadi, af'alnya pribadi. Dialah Allah yang memiliki sifat mendengar, sifat sama tidak tuli. Dengan sifat mendengar itu Allah mendengar segala suatu makhluknya, zatnya didengar, sifat-sifat makhluk didengar, perbuatan makhluk didengar, asma makhluk didengar. Dialah Allah yang memiliki sifat melihat, basor, tidak buta. Dengan sifat penglihatannya Allah melihat segala suatu makhluknya, zahir dan batinnya sama dilihat oleh Allah dengan satu penglihatan. Zatnya, sifatnya, juga af'alnya dan asmanya. Dialah Allah yang memiliki sifat berfirman. Dengan sifat berfirmannya itu Allah berfirman kepada segala suatu makhluknya. Bagi orang yang yakin kepada Allah, bagaimana tidak bahagia hari-harinya? Bagaimana tidak tenang? Karena dimanapun berada dan kapanpun selalu bersama Allah. Bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, menghadapi urusan apapun tidak ada yang ditakuti karena bersama Allah. Selalu munajat dan lapor kepada Allah. Selalu memohon petunjuk dan selalu memohon pertolongan Allah. Selalu bisa curhat kepada Allah yang segala maha. Tatkala yang lain curhatnya kepada manusia yang serba kurang dan serba cacat, tapi orang yang yakin kepada Allah curhatnya kepada Allah. Bagaimana tidak bahagia orang yang yakin kepada Allah? Urusan dunianya merasa tenang karena ada Allah. Urusan alam kuburnya merasa tenang karena ada Allah. Urusan akhiratnya merasa tenang karena ada Allah. Dan yang lain tatkala merasakan tenang dengan janji 10 juta tanggal 5 sebelum lebaran, tapi Allah sudah memberikan jasad, Allah sudah memberikan ruh, Allah sudah memberikan sehat, Allah sudah memberikan berbagai nikmat yang semua makhluk tidak ada yang bisa menciptakannya. Hanyalah Allah yang menciptakannya dan Allah memberikannya sudah tanpa dipinta dulu. Mana yang lebih mahal daripada uang 10 juta? Kalau dibanding dengan kemahalan jasadnya dan ruhnya dan segala nikmat yang Allah berikan kepada jasmani dan ruhaninya, apakah masih tidak faham? Memang siapa yang menciptakan ini? Memang siapa yang memberikan nikmat kepada kita ini? Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah, hanyalah orang-orang yang tidak mengerti tentang ini, yang tidak merasakan nikmatnya keyakinan, yang tidak merasakan bahagianya keyakinan. Orang-orang yang yakin kepada Allah, takutnya hanya oleh Allah, dan kecintaannya melebihi cintanya orang-orang yang cinta kepada dunia yang serba kurang dan serba cacat. Tapi orang yang yakin kepada Allah, hatinya penuh dengan kerinduan dan cintanya kepada Allah, kenikmatan tersendiri yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak iman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Tatkala komunikasi manusia dengan manusia dan dalam obrolannya merasa bahagia karena bisa ngobrol, bisa bersama kesana kemari, bagaimana orang yang yakin kepada Allah, di mana dia dimanapun berada bisa bersama Allah yang segala maha jalla jalaluhu wahdah. Apakah bagi si mukmin masih ada lagi nikmat yang lebih besar daripada punya Allah, daripada bersama Allah, daripada dekat dengan Allah? Tidak. Tidak. Hanyalah orang-orang yang mengerti, yang bisa merasakan ini. Siangnya malamnya sangat bahagia, kebahagiaannya tak bisa diukur oleh akal. Bagaimana kebahagiaan bersama Allah bisa diukur oleh akalnya? Tidak mungkin. Tatkala berhubungan dengan sesama manusia, maka kenikmatan kebersamaan dengan Allah tidak tergiur oleh nikmatnya dunia, tidak tergiur oleh nikmatnya kebersamaan dengan manusia. Karena nikmat dunia dan kebersamaan manusia tidak bisa membandingi hebatnya nikmat kebersamaan dengan Allah jalla jalaluhu wahdah. Tatkala mata hati memandang indahnya Allah jalla jalaluhu wahdah, mahanya Allah jalla jalaluhu wahdah, maha sempurnanya Allah jalla jalaluhu wahdah, tatkala memandang alam semesta ini, maka penglihatan orang yang mengerti dan yakin kepada Allah tidak terhalang oleh apa yang diciptakan oleh Allah. Tidak tertutup pandangannya dengan makhluk ini. Maka mata hatinya menembus semuanya, melihat kepada sang penciptanya, melihat kepada maha kuasa sang penciptanya, maha sempurna sang penciptanya, maha agung sang penciptanya, maha kasih sayang sang penciptanya, maha sempurna sang penciptanya, maha dekat sang penciptanya. Kedekatan makhluk ini tetap ada jarak, tapi kedekatan Allah tidak ada jarak. Bagaimana ada jarak bahwa makhluk ini ada dan makhluk ini teratur segala sesuatunya oleh kekuasaannya dan oleh kehendaknya? Bagi orang yang mengerti tentang iman, maka pasti akan merasakan dahsyatnya kenikmatan bersama Allah. Belum tatkala melakukan apa yang Allah perintahkan, bahwa selalu ada dalam ridha Allah, hatinya merasakan bahwa Tuhannya ridha terhadap. Tatkala menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka berada dalam situasi ridha Allah. Bagaimana tidak bahagia, karena hati orang yang yakin kepada Allah merasakan bahwa Tuhannya ridha terhadapnya. Kalau kita bersama kekasih kita, laki atau wanita yang serba kurang dan serba cacat, yang lemah, yang tidak punya apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa apa-apa, terus kalau kita tahu bahwa kekasih kita merasa ridho dengan apa yang kita perbuat, merasa senang dengan apa yang kita lakukan, maka hati kita pun akan merasakan bahagia yang tak terhingga. Bagaimana kalau hati si mukmin merasakan tatkala melakukan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Tuhannya, terus hatinya merasakan bahwa Tuhannya ridha terhadapnya, bahwa Tuhannya senang terhadapnya. Di samping itu Tuhannya menjanjikan surga, di samping itu Tuhannya menjanjikan berbagai nikmat dan anugerah, menjanjikan pangkat yang tinggi. Bagaimana tidak bahagia? Janji-janji Tuhan yang pasti, di mana janji 10 juta itu hanya uang, dan uang itu belum tentu bisa manfaat bagi diri kita. Dan janjinya pun juga belum tentu janji itu diluluskan, dan belum tentu juga kita hidup sampai kepada waktu yang dijanjikan. Tatkala orang-orang yang tidak iman kepada Allah dan tidak cinta kepada Allah, tidak dekat dengan Allah, dia pasti akan merasakan di dunia ini menghadapi perintah Allah adalah penghalang di dalam hidupnya. Menghadapi larangan Allah adalah ganjelan-ganjelan di dalam hidupnya, sehingga hawa nafsunya tidak bisa diluluskan seenaknya. Merasa berat menghadapi apa yang Allah perintahkan dan merasa terkekang dengan apa yang Allah larang. Merasa nikmat dengan kenikmatan dunia sehingga fikirannya berpusat kepada dunia. Maka kerinduannya kepada dunia, kecintaannya kepada dunia dan pengagungannya kepada dunia, pujiannya semata kepada dunia. Kadang melakukan perintah Allah tapi merasa terpaksa, tidak terasa nikmat, karena hatinya tidak melihat apa yang Allah janjikan, hatinya tidak melihat siapa yang memerintahkan itu. Dia tidak mengerti tentang Tuhannya. Sehingga begitu kembali ke alam barzakh, tatkala meninggalkan dunia yang fana ini, tidak lama kemudian mati. Begitu bangun di alam kubur dalam kehidupan barzakhiyah, kehidupan kubur, maka segala yang dicintainya ternyata ditinggalkan semua. Segala yang dicintainya ternyata tidak ada sama sekali. Selanjutnya apa yang diharapkan di alam barzakh untuk menjadi teman? Karena dengan Allah tidak kenal, dengan Allah tidak dekat. Orang yang di dunianya tidak dekat dengan Allah, maka di alam kubur tidak bisa dekat dengan Allah. Orang yang di alam dunianya tidak merasa bahagia dengan Allah, maka di alam kubur pun tidak bisa merasa bahagia dengan Allah. Orang yang di alam dunianya, dia tidak merasa tenang dengan Allah, tidak merasa cinta kepada Allah, maka di alam kubur tidak akan merasa tenang dan merasa cinta kepada Allah, tidak akan merasa tenang dengan Allah. Terus kalau begitu, siapa yang bisa menenangkan hatinya di alam kubur ini? Apa yang bisa menenangkan hatinya? Makanan tidak ada, minuman tidak ada, pakaian tidak ada, tempat tinggal pun juga rumah tidak ada. Apa yang dimiliki di dunia sirna semua, bagaikan mimpi. Apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah bahwa annas kulluhum niyam. Manusia itu semuanya di dunia ini ibarat mimpi tidur semua. Fa idza matu intabahu, jika mereka mati intabahu, maka mereka baru bangun. Oh, saya mimpi. Bangun dari mimpinya. Saya mimpi-mimpi punya itu, punya ini, dan sebagainya. Ternyata tidak ada apa-apa. Orang yang di sininya cinta kepada Allah, Allah itu tidak lenyap. Bahwa Tuhan yang ada di dunia dan juga Tuhan tatkala kita dikubur. Yang menciptakan alam dunia, yang menciptakan alam berkubur, yang menciptakan alam akhirat, itu juga dialah Allah. Orang yang di dunianya merasa bahagia dengan Allah, begitu masuk alam kubur bersama Allah terus. Merasa bahagia terus. Kenapa bersama Allah? Mengingat Allah terus. Dengan Allah. Kenapa? Karena yakin kepada Allah. Bagaimana takut di alam kuburnya? Kenapa? Karena bersama Allah. Begitu bangkit dari kubur bersama Allah pula. Di akhirat bersama Allah pula. Nah, ini orang-orang yang iman kepada Allah. Terus, uang 10 juta mau dibandingkan dengan kehadiran Allah? Terus, perasaan bahagia tatkala mendapatkan uang, perasaan bahagia tatkala bersama dengan kekasih yang merupakan ini adalah makhluk-makhluk juga. Terus mau dibandingkan dengan kebersamaan dengan Allah yang segala maha, yang maha sempurna. Ini adalah kebodohan. Ini adalah karena tidak faham. Ini dari sisi keyakinan. Dari sisi keyakinan. Bahwa yakin itu nikmat. Di dunia nikmat, nikmat di dunia juga. Yakin kepada Allah itu nikmat. Bagaimana tidak nikmat orang yang yakin kepada Allah? Karena segala yang ada ini termasuk yang diterima oleh kita, ini adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, ini adalah kasih sayang Allah. Hatinya sudah merasa dekat dengan Allah, bersama Allah, terus Allah selalu memberikan anugerah kepada hatinya. Allah memberikan anugerah kepada dirinya. Bagaimana tidak bahagia? Terus dalam menyikapi kehidupan tatkala, menemukan apa-apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu, berbagai musibah-musibah, fitnahan orang, ada orang yang benci sama kita, menceritakan kita dan itu dan ini. Orang yang yakin kepada Allah tetap hatinya akan merasa tenang. Hatinya akan merasa tenang. Kenapa? Karena hatinya yakin bahwa yang menggerakkan mereka adalah Allah, yang menakdirkan mereka begitu adalah Allah, dan yakin bahwa Allah menguji saya. Dan Allah tidak akan menguji hambanya kecuali Allah akan meninggikan derajat saya. Dan dengan ujian itu Allah memberikan pahala bagi saya. Allah yang menguji saya. Tatkala mendapatkan musibah karena hatinya merasa bahwa yakin bahwa Allah yang mengujinya, dan Allah tidak akan menguji kecuali akan mengangkat derajatnya. Dan dengan ujian itu mendapat pahala daripada Allah Rabbnya. Bagaimana bisa stres orang yang iman kepada Allah tatkala mendapatkan musibah dan itu ujian dari Tuhannya? Kayaknya banyak pertanyaan, bagaimana saya menghadapi ujian ini, menghadapi musibah ini supaya saya tidak stres, supaya dan sebagainya. Sebetulnya kuncinya adalah dalam tauhid. Kuncinya adalah dalam keyakinan, dan keyakinan itu menetralisir semua racun-racun musibah. Kalau musibah itu menjadi racun, dinetralisir oleh apa? Tauhid. Ini makna ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Makna firman Allah dan janji Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah, ingatlah bidzikrillahi, hanya dengan ingat kepada Allah. Tatmainnul qulub, bisa tenang al-qulubu, hati. Si benget ya. Waduh itu si benget hela. Tunggu si benget. Ada pertanyaan, Pak, saya kan iman kepada Allah, tapi begitu saya dapat musibah terus saya berzikir kepada Allah, tapi malah tetap saya hati tidak tenang. Nah, kamu zikirnya bagaimana dan iman kamu itu bagaimana? Kok bisa begitu? Zikirnya bagaimana? Ya saya zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, itu salah. Bukan begitu yang menjadikan hati tenang. Hati tenang itu adalah tatkala keyakinan kita dikuatkan kepada Allah, kepercayaan kita dikuatkan kepada Allah, bahwa Allah itu ada, Allah melihat kita, bahwa ini segala-galanya oleh Allah. Nah, ingat kepada Allah bahwa Allah tidak memberikan ujian kepada kita kecuali kita akan ditinggikan derajat oleh Allah yang mengujinya. Dan Allah dengan pengujian itu sudah menyiapkan pahala bagi kita. Nah, itu arti ingat kepada Allah. Ingat itu. Tatkala mendapat ujian, bagaimana ingat kepada Allah dalam ujian itu? Begitu ingat kepada Allah dalam ujian itu, tenang. Karena yakin kepada Allah bahwa dengan ujian ini Allah akan meningkatkan derajat. Dan siapa yang memberikan ujian ini? Allah. Tidak tergiur oleh orang-orang yang menceritakan kekurangan kita, orang-orang yang benci sama kita. Kenapa? Karena kita melihat dan yakin orang tersebut diciptakan oleh Allah, hatinya digerakkan oleh Allah, bibirnya, lisannya ngomongin kita juga digerakkan oleh Allah. Allah, lihat Allah, ingat Allah. Bukan dianya, ingat Allah. Nah, siapa yang mendatangkan musibah ini? Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak memberikan musibah kecuali menguji kita. Nah, untuk apa? Namanya diuji untuk ditaikkan derajat kita oleh Allah. Apakah tidak mau ditaikkan derajat kita oleh Allah? Nah, berbaik sangkalah kepada Allah. Ingat Allah itu. Itu arti mengingat Allah. Dan Allah memberikan pahala bagi kita. Tatkala kita mau beribadah, terus ibadah itu terasa susah. Mau sholat terasa susah. Mau ngaji terasa susah. Ingat Allah. Siapa yang memerintahkan ini? Allah. Terus dengan memerintahkan ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa kita. Allah akan meninggikan derajat kita. Allah akan memasukkan kita ke surganya. Allah menyediakan berbagai nikmat yang sangat dahsyat. Bahwa ingat ini, nikmat di dunia yang kita rasakan tidak seberapanya dibandingkan dengan nikmat surga nanti. Itu semua sudah disediakan oleh Allah bagi kita yang taat kepada perintah Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Apakah kita tidak mau? Apakah kita tidak percaya kepada janji Allah? Ingat Allah. Itu kan? Menjadi kuat lagi ingat Allah. Dan sebaliknya, jika kita tidak taat kepada Allah, ingat Allah bahwa Allah sudah menyediakan siksaannya. Allah murka kepada kita. Apakah kita berani menghadapi murka Allah? Apakah kita tidak takut kepada murka Allah? Ingat Allah. Dengan ingat Allah, maka maksiat akan terrem. Begitu ingat Allah, maka semangat ibadah akan muncul dahsyat. Karena ingat Allah. Ini arti zikrullah. Ini arti ingat Allah. Bukan Allah, Allah, Allah, Allah. Bukan begitu yang disebut berzikir yang menenangkan. Faham? Faham apa tidak? Dan keyakinan kepada Allah yang benar, ini akan membentuk semua sifat-sifat yang terpuji di dalam jiwa kita, di dalam perilaku jasad kita, akan terbangun nanti secara otomatis semua sifat terpuji, dan akan terkikis secara otomatis semua sifat tercela, kalau dibenahi dulu dari tauhidnya. Orang akan membangun sifat syukur. Orang membangun sifat sabar. Orang akan membangun sifat tawakal. Tidak akan bisa. Ini ngaitnya kemana? Kaitannya dengan apa? Tidak akan bisa kalau tidak kenal kepada Allah. Makanya banyak-banyaklah mengingat Allah. Karena dengan banyak mengingat Allah itulah akan terbentuk semua sifat terpuji. Bagaimana tidak terbentuk sifat terpuji kalau orang sudah mengingat Allah? Terus berhadapan dalam kehidupan ini dengan semua perintahan Allah. Ini perintah siapa? Perintah Allah. Ingat Allah. Maka semangat dalam melakukan perintahan dengan sesungguh-sungguhnya. Akhirnya terbentuk semua sifat terpuji. Melakukan salat, saum, zakat, haji, mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, berangkat ke sana kemari tuh mencari ilmu Allah, meskipun kehujanan, meskipun jauh, meskipun korban harta benda semuanya. Karena apa? Ingat siapa? Allah yang memerintahkan. Dan ingat kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan jika tidak, ingat kepada ancaman-ancaman Allah. Itu arti ingat Allah. Melakukan silaturahmi. Terus menyebarkan ilmu, berdakwah. Terus tatkala menghadapi kejelekan orang-orang. Ingat Allah. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Dan itu ujian bagi kita. Siapa yang uji? Allah. Dan tahukah kita bahwa Allah tidak menguji hambanya kecuali mau ditaikkan pangkatnya dan disediakan pahala oleh Allah. Akhirnya menghadapi orang yang jelek sama kita, orang yang memusuhi kita, hati kita malah tenang, enjoy saja. Tetap kita melakukan dakwah, tetap kita melakukan kebaikan, tetap kita silaturahmi. Sepihak mereka memutuskan, kita tidak pernah memutuskannya. Ya. Sepihak mereka yang memusuhi, kita tidak memusuhinya. Hati kita tenang. Sepihak mereka yang stres. Kenapa? Karena kehadiran kita. Mereka stres, padahal hati kita tenang. Tidak pernah stres, enjoy saja. Dengan berbagai cara-cara mereka, bagaimana mereka memunculkan kejelekan kepada kita, tapi kita menyikapinya dengan tauhid, menyikapinya dengan iman, menyikapinya dengan keyakinan kepada Allah. Selalu ingat Allah, tetap tidak jadi masalah. Kita hanya menyingkirkan atau menangkal kejelekan-kejelekan orang itu ya, secara kasab dohir saja. Dia mau melakukan kejelekan ya, secara kasab dohir saja. Silakan kita tangkal. Silakan kita bentengi ya. Silakan membela diri kita dan jaga yang lain daripada kejelekan orang-orang yang jelek tersebut. Nah, ini pun juga melakukan ini karena perintah Allah. Saya harus membela diri saya. Saya harus membela harta saya. Saya harus membela terus tetangga saya. Saya harus membela sesama manusia dari kejelekan orang-orang yang berbuat kejelekan tersebut. Nah, tatkala dia yang mencuri harus saya potong. Ini saya potong karena Allah juga, bukan karena hawa nafsu saya. Tuh. Tatkala ini harus berperang di jalan Allah, ini yang berperang semuanya karena siapa? Karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Sehingga dalam perangnya juga berdakwah. Subhanallah, begitu mereka orang-orang kafir masuk Islam, seketika tidak ada bekas permusuhan sedikit pun. Tidak ada bekas permusuhan sedikit pun. Berpelukan dengan mesra di tengah medan perang, ada orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah, berhenti pedang, berhenti, tidak diteruskan, malah berpelukan. Subhanallah. Kenapa? Mereka orang-orang yang hatinya suci yang dan tahu posisi bahwa berperang bukan karena hawa nafsu, berperang bukan karena dendam. Tidak, tapi karena Allah. Jadi yang selalu ditatap adalah ridhonya Allah, yang ditatap adalah aturan-aturan Allah selalu ada dalam di atas rel. Real aturan Allah ini. Tidak terpancing oleh kejelekan orang. Tidak. Tidak pernah berhenti di dalam dakwah. Orang jelek, jangankan dia jelek, orang muslim loh. Non muslim pun, lihat yang memerangi Nabi, Nabi berhenti dakwahnya. Itu yang memerangi Nabi siapa? Orang non muslim. Orang kafir yang memerangi Rasul. Tapi Rasul berhenti dakwahnya? Tidak. Berhenti berbuat kebaikan? Tidak. Hati Nabi bagaimana? Apakah Nabi ada dendam? Apakah Nabi ada hasud? Tidak. Sahabatnya dididik seperti itu. Alangkah hebat hati sahabat. Alangkah hebat alam hati sahabat. Berdakwah tidak pernah berhenti. Bayangkan. Kebaikan terus dilontarkan. Silaturahmi terus dilontarkan. Tuh. Perintah Allah terus dijalankan. Terus yang sakitnya ditengok. Yang ditengok itu musuh. Yang ditengok itu ceritanya musuh ini. Yang ditengok ini adalah orang non-muslim. Mereka yang tidak makan dikasih makanan. Siapa yang dikasih? Mereka yang non-muslim itu yang memusuhi itu. Kalau kita, kalau yang namanya memusuhi sudah. Tidak ada jalan lagi, kebaikan kita ya, tertutup baginya. Kalau Rasul bukan, mereka memusuhi kita. Hatinya melihat siapa? Para sahabat. Melihat Allah lah yang menggerakkan. Udah. Terus tugas kita bagaimana? Tugas kita terus berbuat baik kepada sesama manusia. Tugas kita terus berdakwah kepada mereka. Tuh. Menawarkan Islam kepada mereka. Memberikan penjelasan kepada mereka tentang siapa Tuhan. Tentang bagaimana cara ibadah kepada Tuhan. Hatta di medan perang. Hatta di medan perang. Hatta di medan perang. Maka walau kalau masuk perang, tuh apa syiarnya? Zikir. La ilaha illallah. La ilaha sambil perang itu berzikir la ilaha illallah. Tuh, mendakwahkan siapa Tuhan itu, mendakwahkan tauhid. Bayangkan adakah perang seperti itu? Di medan perang berjamaah salat. Sebagian membentengi, sebagian berjamaah sholat. Subhanallah, itu di tengah-tengah medan perang. Pernahkah Rasul meninggalkan sholatnya dan meninggalkan berjamaah sholatnya dalam peperangan? Tidak. Rasul di dalam perang, ini bukan sebelum perang. Di saat perang masuk waktu sholat. Sebagian sholat, sebagian menghadang. Terus sudah beres sholat langsung ke depan menghadang yang belum sebagian tuh sholat lagi. Allah. Sehingga ada sholat khusus sholat tuh, dalam peperangan. Tidak meninggalkan. Dalam perang. Bagaimana didikan Islam ini melakukan sholat dan berjamaah dalam perang? Bukan di waktu berdagang yang gampang berhenti. Yang tidak menghadapi berbagai kesulitan, tidak. Bukan di waktu tani. Bukan di waktu kita nyopir, bukan di waktu kita ngojek, bukan. Apalagi lagi nonton, bukan di waktu itu. Rasul bersama sahabatnya sholat berjamaah di waktu perang. Kita bisa bayangkan. Kenapa begitu? Karena mereka orang-orang yang meyakini kebersamaan dengan Allah dan merasakan kebersamaan dengan Allah yang selalu mata hatinya menatap kepada Tuhannya. Selalu hatinya merasa gembira, bahagia bersama Tuhannya. Dan tatkala melihat perintah Tuhannya, semuanya berbalapan melakukan perintah Tuhannya. Tidak karena manusia, tapi Tuhannya yang dilihat. Ini perintah Allah walaupun di tengah-tengah perang, walaupun itu ternyata lagi sholat, terbunuh, terkena panah dan sebagainya, dikembalikan kepada Tuhannya dan tidak takut mati. Karena kematian bagi orang yang yakin hanyalah perpindahan kehidupan dari kehidupan dunia kepada kehidupan barzah yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Karena sudah disediakan oleh Allah apa yang dijanjikan oleh Allah dari berbagai nikmat dan anugerah di alam kuburnya. Orang ini semuanya yang berperang dan tidak berperang, yang dibunuh, yang tidak dibunuh pasti mati semua. Kematian sudah ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa'dah. Hatta orang yang paginya, sorenya terus menjaga kesehatannya dengan vitamin. Punya dokter pribadi sekalipun. Hatta dokternya sekalipun juga tetap. Tidak bisa menahan kematian ini. Bahwa kematian bukan oleh panah, kematian bukan oleh peluru. Tapi kematian adalah ketentuan Allah. Sebab boleh jadi bermacam-macam, tapi hakikatnya satu. Itu semua ketentuan Allah, ditentukan detik itu, menit itu akan mati. Sebabnya si A oleh ini, si B oleh ini, si C oleh ini. Bukan kematian oleh pisau, oleh pedang, oleh peluru, oleh panah, oleh penyakit, tidak. Tidak, orang yang sehat pun juga pasti mati. Jangan mengira bahwa yang sakit itu adalah yang mati itu adalah yang sakit atau yang mati itu adalah yang terbunuh, tidak. Lihatlah prosesi kematian di manusia secara keseluruhan, pasti kita akan memahami. Itu semuanya ketentuan Allah. Dan orang-orang yang yakin kepada Allah dimanapun mati dan kapanpun mati, kalau ada dalam ridha Allah tetap akan bahagia. Asal Allah ridha. Allah ridha, mati lagi sholat atau mati lagi mencangkul lagi, mati lagi apapun, asal dalam ridha Allah. Jadi hari-harinya dan malam-malamnya orang-orang yang yakin kepada Allah selalu gerak-geriknya ada dalam ridha Tuhannya. Selalu mengikuti aturan-aturan Tuhannya. Dan merasa bahagia dengan perintah Tuhannya. Merasa bahagia dengan melakukan perintah Tuhannya. Merasa bahagia dengan menjauhi larangan Tuhannya. Kebahagiaan ini tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak faham terhadap akidah. Yang tidak faham terhadap tauhid tidak akan dirasakan. Adzan dulu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. هيا على الفلاح. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad di darajat wasil al-fadilah ba'athul maqam al-mahmud al-ladhi wa'antah kaladuh liful mi'ad warizukna syafa'atuh sallallahu alaihi wasallam syurna tahta liwa'i wadah warizukna min hawdi sallallahu alaihi wasallam syarbatan aniyatan mariyatan al-adhu wa'ada abadun warizukna murafakatuh fil jannah. Bariklah Nabi Allah Zuriyatina أو بيقنا فيكم يضاد ورزقنا بره. تماس. تنوه ما تماس كده تو. Alhamdulillah, ini nikmat keyakinan, ya, nikmat yakin. Orang banyak bertanya-tanya, iman itu memang betul nikmat di dunia ini? Nikmat keyakinan seperti itu. Makanya para aulia-aulia Allah, walaupun di hutan, walaupun di gua, walaupun sendirian, wali-wali Allah itu adalah ahlun ni'mah. Ahli nikmat, wali-wali Allah itu ahli nikmat yang luar biasa, yang tidak bisa digambarkan oleh kita bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada wali-wali Allah, kepada para arifin, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang betul-betul mengenal Allah. Terus ada ungkapan bahwa wali Allah itu ahlul bala, yakni ahli balai betul. Di satu sisi wali Allah itu adalah ahli balai, ahli ujian. Karena begitu, di dalam keterangan dijelaskan, idza ahabba 'abdan innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba 'abdan ibtalahu. Jika Allah mencintai seseorang hamba, ibtalahu, maka Allah mengujinya. Semakin dicintai oleh Allah, semakin banyak ujian-ujian dari Allah. Semakin dicintai oleh Allah, semakin banyak ujian-ujian dari Allah. Benar, itu ungkapan. Tapi di satu sisi, bahwa dalam menghadapi dan menyikapi ujian itu, hatinya selalu tenang, hatinya selalu nikmat, hatinya selalu bahagia karena kebersamaan dengan Tuhannya, yang sudah tidak bisa digambarkan lagi oleh umumnya manusia. Barangkali kita menganggap, aduh kasihan ya, kasihan para wali Allah, kasihan, kasihan, kasihan, kasihan. Anggapan orang awam, karena apa? Karena habitatnya orang awam itu seperti itu. Mereka orang awam tidak merasakan betapa hebatnya, dahsyatnya nikmat ma'rifat, nikmat yakin kepada Allah. Sehingga dianggapnya, kasihan ya, banyak para wali yang miskin, yang fakir. Padahal dalam kemiskinannya, padahal dalam berbagai ujian yang Allah timpakan kepada para aulia Allah, hatinya justru ada dalam kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan oleh umumnya manusia. Tidak bisa dirasakan oleh umumnya manusia. Allah tidak dusta. Tatkala Allah berfirman dan berjanji, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tenang hati. Menghadapi masalah itu masa tenang. Tenang. Ya. Belajar tauhid. Tatkala ada orang marah sama kita, tetap sama kita. Begitu dia marah, tatap sama kita. Yang ditatap apa? Adalah bagaimana Allah menggerakkan hatinya. Bagaimana Allah menggerakkan lisannya. Menghina kita terus, kita dihina di hadapan dia, kita dihina di hadapannya. Tapi kita tidak menatap dia, tapi menatap bagaimana Allah menggerakkan hatinya dan menggerakkan lisannya. Seolah kita lagi menonton. Kita lagi menonton bagaimana Allah mewayangkan makhluknya ini, sehingga makhluknya ini terus marah sama kita. Kita tonton. Dan dengan itu, malah kita akan mendapatkan derajat. Dengan itu, malah kita mendapat pahala. Dan dengan itu, dia ditakdirkan oleh Allah bagian yang melakukan dosa, sementara kita ditakdirkan oleh Allah bagian yang sabar dan melakukan perintah. Siapa yang beruntung? Tetap kita yang beruntung dari berbagai sisi. Mereka yang menghina kita, yang menghina itu ditakdirkan oleh Allah. Dia ditakdirkan oleh Allah bagian yang menghinanya. Kita ditakdirkan oleh Allah bagian yang dihinanya. Dan yang dihina itu adalah bagian mendapatkan pahala. Bagian yang akan ditinggikan derajat. Siapa yang beruntung? Kita yang beruntung. Dan tidak akan menjadi beban dan menjadi stres, menjadi galau tatkala melihat atau mendengar langsung di hadapannya orang menghina kita. Akan senyum saja. Maka Rasul dihina, Rasul ditaruhi apa itu tai, kotoran kambing, kotoran unta, ya, di kepalanya. Apakah Rasul marah? Tidak. Bagaimana Rasul marah? Jangankan Rasul, serendah-rendahnya orang yang bertauhid, yakni yang ma'rifat kepada Allah, tidak akan marah. Kenapa? Karena tahu siapa yang menggerakkan dia. Tahu posisi. Hatinya terus dalam keadaan bahagia bersama Allah, melakukan semua perintah Allah, merasa bahagia terus karena ada dalam ridha Allah, menjauhi larangan Allah, ada dalam ridha Allah. Bagaimana tidak bahagia orang-orang yang yakin kepada Allah? Begitu pula yang yakin kepada Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ditambah kebahagiaan. Subhanallah. Kebahagiaan bisa punya hubungan dengan utusan Allah yang diagungkan oleh Allah. Punya hubungan yang baik dengan kekasih Allah. Bagaimana tidak tambah bahagia tatkala iman kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ada kenikmatan tersendiri. Bisa dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tambah kebahagiaan. Setelah kedekatan dengan Allah, dekat dengan kekasih Allah. Subhanallah. Setelah mengenal Allah, mengenal kekasih Allah. Bagaimana tidak bahagia? Terus berdekatan dengan para wali-wali Allah dan ulama-ulama Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Berkumpul dengannya, memandang wajahnya, ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Subhanallah. Ya, bahagia, tenang hati ini. Sudah tenang dan bahagia karena dekat dengan Allah. Tambah lagi dekat dengan Rasul. Tambah lagi dekat dengan orang-orang yang dicintai Allah. Para wali Allah, ulama Allah, orang-orang yang saleh. Coba bayangkan. Kehidupan siapa yang lebih beruntung ketimbang kehidupan si mukmin? Tidak ada. Makanya Allah di dalam Quran menyatakan langsung, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung Al-mu'minun, orang-orang yang iman kepada Allah. Bagaimana tidak beruntung? Hubungan hatinya dengan Allah, hubungan hatinya dengan Rasulnya Allah, dengan para nabi dan para rasul, manusia-manusia yang menjadi kekasih Allah. Hubungannya dengan para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin, manusia-manusia yang dicintai Allah, dikasihi Allah. Hubungannya dengan para malaikat adalah makhluk-makhluk suci yang diagungkan oleh Allah. Selalu berkumpulnya dengan malaikat. Baik dalam sholatnya maupun tidak dalam sholatnya, selalu, karena selalu berzikir. Jika lo berzikir, para malaikat pun juga ikut berzikir. Kemanapun berangkat bersama malaikat. Salah satu hadis meriwayatkan, orang yang baru keluar dari rumahnya, kalau keluar dari rumah baca apa? Bismillah wa tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil alim azim, 3 kali, maka diiring oleh 70 ribu malaikat. Subhanallah. Mau tidur dijaga oleh malaikat, membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, membaca ayat kursi, membaca bacaan-bacaan yang disunnahkan sebelum tidur, dijaga oleh para malaikat. Hayati oleh kita. Ya, ini nikmat apa namanya? Nikmat iman. Wah. Dengan mengenal Allah, pasti akan tumbuh menjadi orang syukur kepada Allah. Ya, yang dilihat Allah kok. Terus nikmat yang mana yang bukan dari Allah? Bagaimana tidak menjadi penyukur? Coba bayangkan. Bagaimana tidak menjadi penyabar? Karena tahu Allah. Bagaimana tidak bisa bertawakal kepada Allah? Karena tahu Allah. Coba, mau kepada siapa bersandar setelah mengenal Allah? Menyandarkan diri kepada uang, kepada jabatan, atau kepada kecerdasan, atau kepada si A dan si B. Terus orang yang sudah mengenal Allah, terus kira-kira siapa yang lebih berhak disandari? Akan tumbuh tawakalnya dengan otomatis tawakalnya. Akan tumbuh tawakalnya dengan otomatis. Bagaimana bisa ada riya bukan karena Allah dalam berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah? Orang yang mengenal Allah tidak mungkin. Karena tahu siapa yang memerintahkan Allah. Terus kita sebagai apa? Kita sebagai hambanya. Allah sebagai Tuhan kita. Allah Maharaja kita. Kita sebagai hambanya. Dan perintah ini perintah Maharaja. Tidak ada jalan bagi si hamba kecuali taat kepada perintah Maharajanya. Bagaimana ini bisa berbuat karena yang lain? Tidak mungkin. Hati meyakini bahwa Allah menatapnya, hati meyakini bahwa Allah mendengarnya, hati meyakini bahwa Allah mengetahuinya, bahwa Allah Maha dekat. Allah tahu segala gerak-gerik hati kita. Bagaimana kita punya perasaan mau karena selain Allah dalam berbuat amal? Orang yang kenal kepada Allah, orang yang tahu Allah, orang yang merasa selalu dilihat Allah, enggak ada ruang, enggak ada celah untuk berpaling daripada selain Allah. Untuk berpaling kepada selain Allah. Untuk berpaling daripada Allah kepada selain Allah. Tidak ada celah. Jadi arti kita masih banyak celah dan masih banyak berbelot dari Allah itu, yakinilah bahwa iman kitanya yang belum benar. Makanya berzikir orang yang beriman dengan sebetul-betulnya iman, yang mengenal Allah, akan jauh berbeda dengan zikirnya orang yang masih belajar dalam keimanannya. Maka jangan heran dari sinilah lahir bahwa doa orang yang mengenal Allah hanya dengan satu kata, para malaikat turun dari langit mengkhadaminya, meluluskan apa yang diinginkannya walaupun keluar daripada kebiasaan dan kemampuan manusia, yang disebut khawarik lil adat. Ratusan dan jutaan kali doanya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, tetap dia tidak akan melahirkan. Jangankan yang luar biasa, yang biasa pun juga tetap akan kesusahan. Dah. Ini iman kepada Rasul. Terus iman kepada hari akhirat bagaimana? Iman kepada kitab bagaimana? Iman kepada Quran. Di dalam Quran ada perintah, ada larangan, ada janji, ada ancaman. Ada cerita yang penuh dengan nasihat, yang penuh dengan ibroh, yang penuh dengan pelajaran penting. Cerita tentang orang-orang soleh. Cerita tentang orang-orang yang tidak soleh, orang-orang kafir, bagaimana itu akibatnya dan sebagainya, itu membahagiakan hati. Tatkala kita percaya kepada Quran, maka kepercayaan kepada Quran itu adalah kebahagiaan tersendiri. Akan bahagia kita baca Quran, akan bahagia. Mendengar Allah bercerita, ya. Allah berjanji. Allah membentangkan aturannya, perintahnya. Allah membentangkan larangannya. Allah membentangkan kisah-kisah nabinya, kisah-kisah setan, iblis, kisah orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang kufur. Kita dengar Allah lagi bercerita. Bahagia sekali. Masa iya kita merasakan bahagia tatkala kita mendengar dongeng si A dan dongeng si B? Tapi begitu mendengar dongeng siapa? Allah yang berdongeng, subhanallah. Allah yang segala maha. Allah yang segala maha. Yang berdongeng begitu mendengarkan Quran, Allah. Bagaimana tidak bahagia? Orang nonton film aja dia bisa bahagia. Padahal dia lihat dongeng kehidupan si A dan si B yang rekayasa. Yang banyak dusta. Bahkan di dalamnya bukan mencerminkan kesolehan. Bukan. Mencerminkan kehidupan umum. Bagaimana kita tidak bahagia tatkala kita mendengar Quran dan yang mendongeng adalah Rabbul Alamin. Subhanallah. Bahagia sekali. Maka bagaimana nikmatnya membaca Quran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tatkala kita membaca Quran ternyata kesel, ingat. Sebetulnya awal masalahnya adalah penyakit dalam iman kamu sendiri. Awal masalahnya adalah ini iman kamu yang dipertanyakan. Kok begitu ya? Jadi sekarang kita tahu jawaban. Kenapa orang merasa kesel? Kenapa orang tidak bisa sabar? Kenapa orang tidak bisa syukur? Kenapa? Jawabannya sebetulnya bisa dari satu jawaban. Adalah iman yang belum benar. Keimanan yang belum benar. Hatta nanti mengingat Allah, mengingat Allahnya juga enggak benar. Kenapa? Belum tahu Allah sih, siapa Allah itu. Hayati oleh kita. Hayati oleh kita. Paham? Kahartos. Ini baru iman. Iman kepada akhirat bagaimana hubungannya dengan kenikmatan? Ya orang iman kepada akhirat kalau yakin kepada firman Allah, Allah cerita tentang adanya akhirat. Allah itu sudah bikin alam akhirat. Begini, begini, begini, begini, begini akhirat itu. Udah dibentangkan, diceritakan oleh Allah karena kita yakin kepada Allah yang berfirmannya. Oh, akhirat itu ada, alam akhirat itu ada. Nanti kita akan ke sana. Nanti kita akan masuk di alam itu, maka kita akan bersemayam, akan tetap di alam itu. Terus nanti di akhir itu ada syafaat, nanti berkumpul dengan Rasul di bawah benderanya, mendapat minum dari danaunya, memandang wajahnya, hamba-hamba Allah, para nabi, para rasul berkumpul dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdekatan dengannya, bersapaan dengannya, dengan wali-wali Allah dan orang-orang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita akan minum dari danaunya yang sangat indah nanti, yang menghilangkan dahaga, yang menghilangkan lapar, dan kita akan bersama Nabi, kita akan masuk surga bersama Rasul, bersama Anbiya Mursali, bersama orang-orang soleh melintasi Siratul Mustaqim, dan kita akan masuk surga. Allah sediakan surga, ingat Allah sediakan surga. Apa surga itu? Nah, dengan keimanan itu yang merupakan janji Allah. Masa iya dia mau dikasih 10 juta? Orang sudah berbunga-bunga, bahagia, diceritakan siang dan malam. Terus kalau orang mau dikasih surga, dia tenang-tenang, dia tidak merasa bahagia, dingin-dingin saja perasaannya. Tidak, tidak, tidak. Orang yang yakin kepada akhirat, yang yakin kepada surga, siangnya, malamnya, dia akan selalu bahagia. Menghadapi kematian pun juga tidak takut. Marhaban ahlan wa sahla. Subhanallah. Bagaimana takut? Orang mau bertemu dengan Rasul kok. Bagaimana takut? Orang yang takut itu adalah orang yang tidak iman. Maka orang yang tidak iman itu takut mati. Kenapa? Karena setelah mati dia tidak ada apa-apa lagi, artinya begitu. Udah. Jadi yang dipertahankan adalah hidupnya, udah. Padahal tetap akan mati. Begitu mati itu adalah penghabisan, putus asa mereka. Kalau putus asa, mati mereka, begitu. Orang beriman tidak begitu. Tidak ada yang putus asa. Kenapa? Kematian itu bukan sesuatu yang akhir. Bukan, kematian itu hanyalah batas pintu perpindahan antara kehidupan dunia kepada kehidupan barzakh. Itulah arti iman kepada akhirat yang membahagiakan kita. Karena kita dengar, kita tahu tentang neraka dan sebagainya. Siapa yang berfirman? Allah. Nah, kita menjaga. Karena iman kepada neraka, kita jaga diri. Dan menjaga diri dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah merupakan kenikmatan tersendiri pula. Alhamdulillah. Sudah, kita sekarang sholat asar dulu. Setelah sholat asar, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nahmaduhu tabaraka wa ta'ala ala jami'i ni'amih wa nastaghfiruhu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa nastahdih wa nastansiruh wa nastarziquh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Syajaratil aslin nuraniyah walam'atil qabdatil rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafil suratil jismaniyah wa ma'adinil asraril rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatil saniyah warrutbatil aliyah manin darajatin nabiyyun tahta liwa'ih fahum minhu wa ilayh salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amalta ila yawmi tab'athu man afnayt wa sallim tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya ummat rasulillah sallallahu alaihi wa sallam usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam la'allakum tuflihun. Para talibin talibat al-kiram dimanapun berada, rahimakumullah wa hafizakum min jami'i syurur wa min jami'il bala wal fitan wal mihan zahiran wa batina fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa meneruskan kembali dengan izin Allah pengkajian di dalam ilmu tauhid dan di dalam wawasan-wawasan keimanan, keislaman dan keihsanan yang merupakan hal terpenting bagi setiap insan yang akan kembali ke alam akhirat. Yang terpenting adalah iman, Islam dan ihsan ini. Yang mana keimanan ini merupakan nikmat tersendiri yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak dikasih rizki iman. Islam pun begitu. Nikmat tersendiri yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang berislam. Ihsan pun juga begitu. Namun iman yang dibarengi dengan fikih, pengertian dan perasaan, syuur, perasaan. Begitu pula Islam yang dibarengi dengan fikih dan syuur, pengertian dan perasaan. Nah, perasaan ini disebut dengan ihsan. Ihsan itu adalah rasa. Ihsan itu adalah syuur. Tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. An ta'budallaha, kamu nyembah Allah itu, an ta'budallaha, kamu menyembah Allah itu ka'annaka, seperti halnya sesungguhnya kamu tarahu, melihat Allah. Ihsan itu kamu menyembah Allah itu seolah kamu sungguh-sungguh melihat Allah. Ini ihsan. Jadi ihsan ini isyarat kepada syuur, kepada rasa. Di siang kita, di malam kita, dalam segala gerak-gerik kita, kalau kita punya rasa, kita melihat Allah, hati kita melihat Allah, dalam segala keadaan kita, hati kita selalu memandang Allah, keyakinan yang dibarengi dengan ihsan seperti ini adalah keyakinan iman yang ihsan. Begitu pula dalam melakukan perintah Allah, kita melakukan sholat, zakat, saum, haji, kita mencari ilmu, mesantren, duduk di majelis ilmu seperti sekarang ini, melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, hati kita itu selalu memandang Allah. Itu ihsan. Islam yang dibarengi dengan ihsan. Kalau Islam dibarengi dengan ihsan ini, subhanallah, akan menjadi nikmat tersendiri. Orang kalau belum sampai kepada ihsan di dalam imannya, belum sampai kepada ihsan di dalam Islamnya, maka dia tidak akan merasakan nikmat. Karena belum faham, karena tidak ada rasa. Ngajinya asa terpaksa, tuh. Saumnya, sholatnya, baca Quran dan sebagainya, mengingat Allah itu terpaksa. Atau cuma didorong karena kebutuhan dunia. Kalau wirid ini nanti kebayar hutang. Kalau wirid ini nanti kamu itu dan kamu ini dan sebagainya. Nah, jadi yang mendorongnya itu bukan karena hatinya melihat Allah, tapi hatinya karena melihat apa? Kebayar hutang. Menyembah Allah yakni tunduk kepada segala aturan Allah dan melakukan semua perintah Allah, itu menyembah Allah. Menjauhi semua larangan Allah, itu menyembah Allah. Menyembah Allah ibadah. Kata lain, ibadah itu adalah takwa. Takwa itu adalah melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ibadah pun juga begitu. Penyembahan pun juga begitu. Melakukan segala perintah. menjauhi semua larangan. Penyembahan itu bukan penyembahan yang liar, penyembahan yang seingin hati saya, tanpa aturan penyembahan. Penyembahan sekedar apa namanya, kamuflase, atau sekedar fatamorgana, atau sekedar adat istiadat, tidak. Tapi penyembahan ini adalah ketundukan hati terhadap segala aturan-aturan Allah dengan sesungguh-sungguhnya, yang beraturan. Penyembahannya beraturan. Bagaimana penyembahan hati? Hati ini digunakan untuk apa? Untuk mengingat apa yang Allah perintahkan untuk diingatnya. Ini penyembahan hati. Untuk meyakini segala yang wajib diyakininya. Untuk mencintai segala yang wajib dicintainya. Untuk mengagungkan segala yang wajib diagungkannya. Tuh. Itu penyembahan. Penyembahan hati termasuk syukur kepada Allah atas pemberiannya. Termasuk sabar kepada Allah atas ujiannya. Penyembahan kepada Allah itu termasuk menyandarkan segala sesuatu kita kepada Allah. Sebagai Tuhan yang merajai semua alam semesta ini, sandarkan segala-galanya kepada Sang Penciptanya, kepada Sang Pengaturnya, kepada Sang Pemiliknya. Penyembahan ini termasuk juga mengingat selalu kepadanya. Dan mengingat Allah ini penjabarannya luas. Mengingat Allah itu adalah mengingat kepada sifat-sifat Allah. Mengingat kepada kesempurnaan Allah, kesucian Allah dari segala sifat kekurangan. Mengingat terhadap wujud Allah, kidam Allah. Mengingat kepada keterdahuluan Allah, kepada kekekalan Allah. Mengingat kepada hidupnya Allah, mengingat kepada maha kuasanya Allah, maha menghendakinya Allah. Mengingat kepada maha taunya Allah kepada segala suatu makhluknya. Mengingat kepada maha melihatnya Allah kepada segala suatu makhluknya. Maha mendengarnya Allah kepada segala suatu makhluknya. Mengingat kepada firman Allah kepada segala suatu makhluknya. Tuh. Mengingat apa yang Allah firmankan di dalam Qur'annya. Tentang perintahan-perintahannya, tentang larangan-larangannya, tentang segala janji-janji atas perintahan itu dan segala ancaman atas larangan itu. Tentang segala kisah-kisah Allah, yakni kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam wahyunya. Tentang A, B, C dan sebagainya. Itu arti mengingat Allah. Mengingat Allah tentang segala kebaikan-kebaikan Allah. Mengingat Allah tentang nama-nama Allah. Dan makna-makna daripada nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bagaimana nama Allah Al-Jabbar, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Dan nama-nama Allah yang lain, mengingat Allah itu seperti itu. Awas. Arti daripada mengingat Allah, adalah mengingatnya hati kepada Allah, seperti itulah mengingat Allah. dan mengingat Allah yang paling besar dan paling hebat dan menjadi benteng di dalam benteng adalah mengingat semua aturan Allah. Itu mengingat Allah. Mengingat perintah-perintah Allah beserta janji-janjinya. Mengingat larangan-larangan Allah beserta ancaman-ancamannya. Itu mengingat Allah, zikrullah yang paling hebat. Penyebutan asma-asma Allah, penyebutan kalimat thayyibah, itu pun juga bagian daripada zikirullah, zikir kepada Allah. Tapi penyebutan lisan, ingat, bukan segala-galanya dalam makna zikir. Begitu pula kalau hati menyebut Allah, Allah, Allah, bukan segala-galanya di dalam makna zikir, tapi makna mengingat Allah yang tadi sudah dijelaskan. Itu mengingat yang segala-galanya. Maka kalau mengingat Allah hanya mengucapkan lafaz Allah atau mewiridkan asma Allah, itu tidak berpengaruh besar kepada hati kita dan tidak menjadi pengaruh besar terhadap terwujudnya apa yang Allah janjikan yang begitu hebat bagi hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Karena mengingatnya terbatas hanya dengan ucapan lisannya, hanya dengan menyebut asmanya. Bukan ingatan hati terawangan, ingatan hati tafakur, ingatan zikrullah yang tafakur itu nerawang. Tatkala lisannya menyebut la ilaha illallah, menyebut Allah, maka alam hatinya mentafakuri segala-galanya. Hati ini meyakini keberadaan Allah, kedekatan Allah, meyakini kesempurnaan Allah dan kesucian Allah dari segala sifat kekurangan. Hati ini mengingat Allah melihat saya, Allah mendengar kita, Allah mengetahui kita, mengingat perintah-perintah Allah beserta segala janjinya, mengingat larangan Allah beserta ancaman-ancamannya, mengingat segala kebaikan-kebaikan Allah. Mengingat asma Allah beserta makna-maknanya. Diingat itu semua. Yang disebutnya hanya Allah, Allah, Allah. Tapi teringat semuanya. Berputar alam fikirannya. Subhanallah. Itulah zikrullah yang dahsyat. Itulah zikrullah yang nanti akan melahirkan apa yang Allah janjikan bagi hambanya di dunia dan di akhiratnya. Itulah zikrullah yang bisa menenangkan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang iman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang yakin kepada Allah, yang yakin kepada Rasulnya Allah, yang yakin kepada segala yang wajib diyakini. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. La tulhikum amwalukum, kalian jangan dilupakan oleh harta-harta kalian. Makna dilupakan oleh harta bukan sekedar wujud harta saja yang melupakan, dari semua prosesi sampai hasilnya harta, dan setelah itu prosesi di dalam tuh meluluskan harta itu, menggunakan harta itu. panjang arti amwalukum. Amwalukum itu dari prosesi pencariannya saja. Banyak melupakan orang daripada mengingat Allah. Sudah punya harta. Sudah punya harta, mengurus hartanya banyak yang melupakan Allah. Dalam menggunakan harta itu banyak yang melupakan Allah karena itu. Wala auladukum. Dan kalian jangan dilupakan oleh anak-anak kalian. Arti daripada anak, dari mulai prosesi, mulai perkenalan, mulai ta'aruf, mulai ketemu wanita dan laki-laki. Setelah itu sampai prosesi pernikahannya. Setelah itu prosesi rumah tangganya. Setelah itu punya anak. Setelah punya anak, prosesi ngurus anak. Prosesi ngatur anak, ini banyak melupakan. Melupakan dari Allah Jalla Jalaluhu wahda, melupakan hati dari Allah. Nah, ini arti auladukum. Bukan cuma anak saja, bukan. Enggak mungkin langsung jadi anak. Hah? Enggak ada proses dulu. Proses dari yang terawal sering melupakan hati dari Allah. Setelah punya anak, sampai terus nanti cucunya dan sebagainya, ini bisa melupakan urusan ngatur anak dan sebagainya. Andzikrillah, daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa orang yang berbuat seperti itu, yang berbuat begitu, apa yang diperbuat adalah dilupakan oleh harta beserta prosesi awal sampai akhir dan anak, dari mulai prosesi awal sampai akhir. Faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Coba bayangkan, arti rugi itu apa? Bayangkan tuh oleh kita, rugi. Rugi. Khasirun, rugi. Allah mengibaratkannya dengan istilah perdagangan. Kan arti rugi itu adanya dalam ekonomi. Apa itu rugi? Pak, ya Pak, apa itu rugi? Modal habis. Waduh, dagang saya rugi nih. Nah, apa itu rugi? Dagang saya untung. Apa itu untung? Lawan rugi adalah untung. Jadi istilah rugi itu adanya dalam perekonomian. Ini Allah mengibaratkannya dengan istilah perekonomian. Apa itu rugi? Lawan untung. Ya apa itu untung? Orang tidak tahu untung dan tidak tahu rugi kalau tidak tahu modal. Ya. Taunya untung kalau ada lebih dari modal. Oh. Kalau rugi apa? Modalnya yang mengurang. Oh, gitu. Berapa ayat Allah mengibaratkan dengan istilah ekonomi? Wal asri innal insana lafi khusrin. Nanti dalam ayat lain khusronan mubina. Khusirat dunya wal akhirah. Rugi. Istilah perdagangan Allah pakai. Subhanallah. Hayati oleh kita bersama. Kalau berbicara rugi, berarti harus mengenal apa? Modal. Kalau begitu, orang-orang yang dilalaikan dan dilupakan hatinya dari mengingat Allah, dilalaikan, dilupakan oleh harta dan segala prosesi harta, oleh anak dan segala prosesi anak, termasuk jabatan, karena jabatan pun mencari harta. Mau enggak jadi pejabat enggak dibayar? Enggak mau. Enggak mau. Ya. Ya, itu termasuk prosesi harta. Nah, orang yang dilupakan oleh itu semua, mereka orang yang rugi. Artinya modalnya mengurang. Apa artinya dia modalnya mengurang? Apa itu modal? Nah, harus tahu modal. Jadi berbicara rugi itu harus tahu modal. Modal itu adalah al-hayat. Modal itu adalah hidup di dunia. Modal itu adalah hidup di dunia. Modal itu adalah bernafas. Nafas kita adalah modal. Keluar dan ke dalam nafas ini adalah modal yang sangat mahal. Orang semuanya ingin hidup terus. Mencari usaha, upaya, semuanya ingin hidup terus. Membela hidup semuanya. Makan, minum, membela hidup. Lahir ilmu kedokteran untuk membela hidup. Ingat. Orang yang hatinya lupa kepada Allah, dia orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena modalnya mengurang. Modalnya mengurang. Apa modalnya? Hidup. Hidup ini dibatasi oleh Allah si A dan si B. Ada yang sekian puluh tahun. Tuh, dibatasi si A dan si B ini. Galib-galibnya umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan mabaina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Mabaina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun, itu galib-galibnya umat Rasulullah. Tidak bisa ditahan-tahan dan tidak bisa diperjuangkan, ingin hidup lebih dari 100 tahun dengan cara apapun, olahraga, obat, vitamin dan sebagainya, ilmu kedokteran sehebat apapun, tetap antara 60 dan 70 wae ujang. Tetap. Silakan ilmu kedokteran bangkitkan sehebat-hebatnya, tetap. Antara 60-70 itu galib-galibnya, teknologi secanggih apapun, tetap itu galib-galibnya. Semua sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dipatok, maka tatkala nafas kita keluar atau ke dalam, sesungguhnya bukan menambah jatah modal, tapi mengurangi jatah modal. Jadi kurang jatah modalnya dengan detik dan menit, dengan nafas ini mengurang. Kalau mengurang itu rugi apa untung? Rugi dong. Ini makna innal insana lafi khusrin. Namanya khusrin-khusrin begitu. Rugi. Saya punya pabrik, Pak. Kenapa disebut rugi? Saya jadi orang terkaya di dunia. Rugi. Apa kekayaanmu yang hebat itu, jangankan punya duit triliunan, punya dunia dan seisinya, sementara umurmu itu ternyata jauh lebih mahal daripada duniamu. Sementara umurmu mengurang. Bukan menambah, kamu menambah pabrik tapi umurnya mengurang. Mana yang lebih berharga? Umur. Terus umurnya mengurang. Kalau mengurang itu rugi apa untung? Rugi. Semua rugi. Rugi. Innal insana lafi khusrin. Rugi semuanya. Rugi. Namanya di dunia semua rugi? Rugi semuanya. Kenapa? Mengurang modalnya. Sampai habis modalnya. Hidup ini adalah modal utama yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Sementara modal ini habis. Setelah habis modalnya, rugi semuanya, masuk ke alam kubur. Begitu masuk ke alam kubur, nah di sana ada yang diuntungkan oleh Allah dan ada yang diabadikan dalam kerugiannya. Dari dunia dia sudah rugi walaupun punya pabrik. So, begitu mati ada yang diabadikan ruginya, ada yang diangkat oleh Allah dari kerugiannya menjadi untung. Dengan apa Allah menguntungkan? Allah menguntungkan illalladzina amanu, dengan iman. Wa amilus salihat, dengan amal soleh. Wa tawasau bil haqqi, dengan saling mewasiatkan kepada hak, kepada kebenaran, alias mengajarkan kepada yang lain, ta'lim, mendakwahkan aturan hukum agama kepada yang lain. Saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar, wa tawasau bis sabri, dan diuntungkan dengan saling mewasiatkan kepada kesabaran. Sama teman-teman saling ingatkan, sabar ya. Tuh, aduh, saya ini di pesantren ini kok capek ya ngajinya, sabar ya. Aduh, salah teripuh gening, sabar ya. Sabar, sabar. Saling wasiatkan kepada kesabaran. Terus, di samping itu adalah mengingat Allah. Ini mengingat Allah diambil dari ayat yang lain. Satu, iman. Dua, amal soleh. Tiga, saling wasiatkan kepada hak, kepada kebenaran dalam segala hal. Benar dalam iman, benar dalam akidah, benar dalam apalagi aturan hidup, benar dalam amal, benar dalam akhlak, benar dalam kata-kata, ya, hak. Terus, wa tawasau sabri, yang keempat saling mewasiatkan kepada kesabaran dengan sesama ikhwannya. Yang kelima apa? Yang kelima adalah zikrullah, dengan mengingat Allah. Ini diambil dari ayat yang tadi, ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dengan banyak mengingat Allah, orang ini tidak jadi ruginya. Tatkala yang tidak beriman, yang tidak beramal soleh, tatkala yang tidak saling mewasiati kepada hak, yang tidak saling mewasiati kepada kesabaran, tatkala yang tidak berzikir semuanya kerugian, dengan kerugian yang abadi setelah matinya, maka orang-orang yang tadi yang beriman, yang amal saleh, yang watawasau bil haq, watawabil sabr, yang zikir kepada Allah, mereka diuntungkan oleh Allah jalla jalaluhu wahdah. Mereka diuntungkan oleh Allah, tidak jadi ruginya. Tidak jadi. Kalau di dunianya boleh jadi sama. Kenapa? Karena sama-sama modalnya habis. Umurnya mengurang. Sama. Innal insana lafi husrin. Tapi orang yang di dunianya iman, amal soleh, watawasau bilhaq, watawasau bisabr, yadhkurunallah, berzikir kepada Allah siang dan malamnya. Nah, ini orang yang dikasih tanda oleh Allah akan menjadi orang-orang yang untung. Untung. Dengan iman manusia untung. Dengan iman manusia untung. Ini ada yang bertanya, Pak, ini untungnya itu apakah nanti setelah mati atau di dunianya juga orang yang beriman yang barusan itu yang memiliki lima sifat itu di dunianya juga untung? Mari kita kembali kepada yang tadi, bahwa iman dan Islam, ihsan ini adalah suatu hal yang menguntungkan dan membahagiakan di dunianya pula. Jadi dikecualikan dari kategori rugi orang yang beriman dengan imannya beruntung. Bisa bahagia dengan keyakinan tadi bisa. Tuh, kita gembira tuh dengan keyakinan. Tidak ragu kita dengan keyakinan. Dengan Islam pun juga begitu. Tapi iman Islam yang dibarengi dengan ihsan. Artinya dibarengi dengan pengertian, dibarengi dengan perasaan. Merasa hati kita melihat Allah. Belum bisa, Pak, sampai ke sana. Kalau belum bisa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam derajat ihsan yang kedua yang paling rendah. Karena derajat ihsan itu dua. Satu yang paling tinggi adalah hati memandang Allah. Kedua, derajat yang kedua ini derajat yang paling rendah dalam ihsan adalah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fa illam takun tarahu, maka jika kau tidak melihat Tuhan, fa innahu, maka yakini oleh hati kamu, kamu punya perasaan, ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kamu. Artinya merasa dilihat. Kalau tidak melihat, merasa dilihat. Merasa dilihat oleh Allah. Itu ihsan, menyembah Allah sambil merasa dilihat oleh Allah. Penyembahan kepada Allah merasa dilihat oleh Allah, itu ihsan. Masya Allah, merasa dilihat, merasa diperhatikan oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah yang maha sempurna dari segala sifat, dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Maka orang yang ibadahnya seperti itu, imannya seperti itu, Islamnya seperti itu akan merasakan kebahagiaan yang sangat dahsyat sekali. Kegembiraan yang luar biasa. Yang tidak mungkin dirasakan oleh yang lain. Dengan rasa itu. Jadi ihsan itu adalah rasa. Setelah yakin, terus yakinnya itu berasa. Namanya dzauq. Syu'ur, dzauq. Dzauq itu adalah rasa. Orang tak lihat garam dan orang yang merasakan garam lain. Orang yang yakin itu apa? Garam. Tapi orang yang merasa bagaimana asinnya garam, udah lain. Ya. Nah, ini menumbuhkan rasa ini adalah ihsan. Nah, ihsan ini adanya di dalam ilmu thariqah. Ilmu thariqah ini ilmu yang terus mengkaji tentang rasa, bagaimana menumbuhkan rasa. Ini juga di dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu yang terus menumbuhkan rasa di dalam hati kita ini. Setelah keyakinan. Jadi setelah yakin, rasa. Makanya ilmu tasawuf dan ilmu tariqah adalah ilmu yang sempurna. Ilmu yang menumbuhkan rasa setelah yakin. Kalau orang yang hanya ilmu syariat saja, tidak dikaji tentang ilmu itu, maka tidak hadir rasa kita ini. Tahu hukum, yakin, tapi rasanya tidak ada. Karena rasanya tidak ada, masih berani melupakan Allah, masih berani melakukan maksiat kepada Allah Jalla Jalalu Wahda. Selanjutnya, kalau Islam ini, bagaimana yang disebut dengan nikmat Islam? Sholat ini nikmat. Nah, ini bagaimana sholat ini kok bisa disebut nikmat? Ini bagi yang faham bahwa Islam ini kenikmatan, Islam ini keberuntungan. Orang yang tidak mengingat Allah, orang yang tidak melakukan aturan Allah, dia rugi. Kenapa? Karena meninggalkan keberuntungan. Kalau tidak iman, dia meninggalkan keberuntungan yang tadi. Bahagianya tidak ada, tenangnya tidak ada karena tidak ada iman. Dia selalu ada dalam keraguan. Kalau tidak Islam, dia juga rugi. Nah, apa itu Islam? Islam itu aturan. Ketundukan kepada aturan-aturan Allah. Perintah, larangan. Tuh. Bagaimana buktinya, wujudnya bahwa Islam itu adalah nikmat? Nikmat yang paling hebat. Mari kita lihat pelajaran sholat. Kita lihat pelajaran sholat. Atau kita lihat dari mulai rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa nikmatnya orang mengucapkan dua kalimat syahadat? Kok disebut nikmat? Kenapa disebut nikmat mengucapkan dua kalimat syahadat begini? Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, hati meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, orang yang yakin kepada Allah, yang yakin kepada kesempurnaan Allah, hatinya gembira, terus kalau ditambah menyebut asma Allah, mendendangkan nama-nama Allah, akan tambah kenikmatannya. Seperti halnya orang yang lagi dilanda cinta, terus dia menyanyikan lagu cinta. Orang yang lagi dilanda cinta, bahagia enggak? Bahagia enggak? Terus kalau dia menyanyikan lagu cinta dan menyebut nama kekasihnya, tambah bahagianya? Tambah bahagianya. Tambah bahagianya dengan nyanyiannya, dengan ucapannya. Jadi ucapan itu menambah nikmat. Karena yang diucapkan itu nama kekasihnya. Nama Tuhan, nama Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau hati sudah iman siapa Allah, sudah iman kepada siapa Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya akan dilanda kebahagiaan. Terus diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ucapan yang lahir daripada orang yang hatinya betul-betul mengenal siapa Allah dan siapa Rasul, tatkala lisannya mengucapkan asmanya, lisannya mendendangkan namanya, akan nambah kenikmatannya. Faham? Maka orang-orang yang cinta kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah yang keluar dari lisannya menambah kenikmatan apa yang ada dalam hatinya. Menyebut-nyebut Nabi, membacakan maulid Nabi, membacakan salawat salam kepada Nabi, membacakan riwayat Nabi bagi orang yang hatinya cinta kepada Nabi, dengan menyebutnya menambah kenikmatan. Membacakan Quran, menyebut-nyebutnya ni kalimat Quran akan menambah kenikmatan. Begitu pula yang mendengarkannya, yang mendengarnya akan menambah nikmat. Yang mendengarnya akan menambah nikmat. Kita kalau mendengar kekasih kita ada yang muji, bagaimana kita nikmat? Bahagia? Bahagia, padahal kita cuma mendengar. Subhanallah, padahal kita cuma mendengar. Kita merasakan bahagia. Terus kita mendengarnya lagi. Hah? Ditambah. Subhanallah. Begitu melihat Quran, melihatnya saja menambah nikmat. Maka bagaimana orang yang iman kepada Allah tidak menggebu-gebu ingin melihat zat Allah? Bagaimana orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggebu-gebu ingin memandang keindahan zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tambahan pandangan mata tambah apa? Nikmat. Mendengarnya tambah apa? Nikmat. Mengucapkannya tambah apa? Nikmat Allah. Ini ada cerita. Cerita siapa yang apa yang suka cerita itu, apa namanya yang suka digambarkan suka sabtoh itu, siapa seorang ulama? Abu Nuwas. Cerita Abu Nuwas. Abu Nuwas itu seorang ulama. Abu Nuwas itu seorang ulama. Cuma banyak yang menyelewengkan, mengarang-arang cerita terus diatasnamakan Abu Nuwas. Ini bahaya, ini mendustakan. Ya. Kalian kalau ingin tahu, itu ada khusus kitabnya. Riwayat khusus, riwayat hidup Abu Nuwas. Ya. Dalam cerita Abu Nuwas, suatu saat Abu Nuwas itu lewat ke satu madrasah. Lewat ke satu madrasah, terus mendengar cerita tentang ada guru lagi berdongeng kepada muridnya, mendongengkan Abu Nuwas. Abu Nuwasnya ada di luar. Masya Allah. Kata gurunya, Abu Nuwas pernah cerita. Gini ceritanya. Dalam bait syairnya, ayo anak-anak, siapa kalian yang bisa menjabarkan itu arti perkataan Abu Nuwas? Nah, kata gurunya ini sama murid-muridnya. Ceritanya begini. Ala taskini khomron fakulli hiyal khomru. Ala taskini sirron idza amkanal jahru. Nyalain. Begini. Ala faskini khomron fakulli hiyal khomru wala taskini sirron idza amkanal jahru. Ala ingat, ingatlah kata Abu Nuwas, faskini khomron, berilah aku minuman arak. Berilah aku minuman arak. Beri aku minum arak. Ala faskini khomron. Fakulli, dan katakan kepadaku, hiya ini al-khomru adalah arak. Ala faskini khomron, ingat. Berilah aku minum arak. Fakulli, dan katakan kepadaku, hiya, bahwa ini yang diminumkan kepada aku itu adalah al-khomru, adalah arak. Apa coba artinya? Apa coba artinya? Wala taskini sirron, dan kau jangan memberikan minum kepadaku dengan minuman rahasia, idza amkanal jahru, jikalau memungkinkan dengan cara terang-terangan. Ini guru bertanya sama murid. Nah, Abu Nuwas, ini perkataan Imam Abu Nuwas. Abu Nuwasnya dengar di luar. Terus muridnya menjawab, ada murid yang cerdas. Rupanya muridnya kalau ngaji enggak tidur kayak ente. Hah? Cerdas dia. Kata seorang muridnya, "Pak Guru, saya bisa menjabarkannya." Bagaimana penjabarannya? Begini Pak Guru, itu Abu Nuwas ingin sempurna nikmatnya, ingin menyempurnakan nikmat. Kenapa? Kenikmatan rasa arak, ya, ingin ditambah dengan, karena hobinya kepada arak. Ya, kalau orang hobi kepada arak, ini cuma ibarat saja. Ya, Abu Nuwas ingin sempurna. Ini kan sudah lihat itu arak, udah lihat. Terus sudah dirasa arak itu ternyata nikmat. Nah, ingin sempurna, sekarang ingin didengar telinganya yang ingin mendapatkan kenikmatan. Maka ada perintah. Ya, perintahnya fakulli hiyal khamru, katakan olehmu ya bahwa ini adalah arak. Maka sempurnalah nikmat. Nikmat rasa, nikmat memandang, dan nikmat mendengar. Subhanallah. Itu murid hebat tuh. Itu Abu Nuwas senyum di luar. Abu Nuwas berkata kepada anak itu, "Laqad afhamtani ma la afham." Kau telah memberikan faham kepadaku padahal aku tidak faham itu. "Laqad afhamtani ma la afham." Kau telah memberi faham kepadaku kepada apa yang aku tidak faham sebetulnya. Subhanallah. Ini orang cinta itu seperti itu. Kalau orang sudah mengenal betapa agungnya Allah dan Rasulnya, dia ingin menuntut ada nikmat yang lebih daripada keyakinannya dan perasaannya, rasanya sudah ada. Ingin mendengarnya kekasihnya diomongkan. Terus ngomonginnya juga merupakan kenikmatan. Tuh. Sehingga dendangan-dendangan orang-orang yang asyikin. Tuh. Ya asyikal Mustafa, abshir binailil muna. Orang-orang yang asyik begitu berdendang cerita tentang Rasul, cerita tentang Allah, asma Allah, berzikir kepada Allah, baca Quran, melihat Quran, tidak cukup dengan mengingat saja, tapi juga mengucapkan, tidak cukup mengucapkan, melihat, tidak cukup memegang, tidak cukup memegang, mendengar, sehingga ada Di sini fadilah dikir jahar. Fadilah dikir jahar itu adalah diantaranya ziyadatun ni'mah. Tuh, tambah nikmat liman bagi orang tuh yang mengucapkannya dan bagi orang yang mendengarnya. Kenapa? Karena yang disebutnya asma siapa? Asma Allah. Asma Allah, kalau Allah itu mahbub, kalau Allah itu yang dicintai, tuh, pasti akan enak yang mendengarkannya. Pasti akan enak yang mengucapkannya. Yang mendendangkannya. Karena yang didendangkan nama siapa? Nama yang dicintai. Nah, kalau orang yang masuk Islam begitu mengucapkan dua kalimat syahadat, dia akan merasakan nikmatnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu cerita orang-orang yang masuk Islam. Sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, kenikmatan yang pertama dalam ucapan adalah kenikmatan tatkala mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Sudah kenikmatan yang luar biasa. Setelah itu apa nikmatnya kalau orang mengucapkan dua kalimat syahadat? Di samping itu pula ada kenikmatan apa? Terjaga semua darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya, tuh. Terjaga. Tidak boleh dizalimi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas, tidak boleh dihina, tidak boleh diomongin kejelekannya, tidak boleh terus dijaga. Itu bukankah kenikmatan? Itu kenikmatan kalau kita rasakan. Orang masuk Islam itu orang masuk nikmat loh, masuk lautan nikmat. Sehingga diharamkan menceritakan keaiban orang lain. Menceritakan keaiban mukmin muslim, menzalimi mukmin muslim, merampas hak mukmin muslim, itu haram. Tuh. Dengan terjaganya di dalam Islam, maka nikmatlah. Lahirlah kenikmatan nikmat, alhamdulillah. Ini kenikmatan yang nyata di dunianya. Terus, kalau sholat, apa nikmatnya sholat? Apa coba nikmatnya sholat? Mari. Sholat itu nikmatnya pertama, sholat sebelum orang melakukan sholat itu dia harus melakukan dulu kebersihan. Sebelum melakukan sholat, kebersihan dari apa? Kebersihan dari najis. Kebersihan dari apa lagi? Dari hadas. Coba. Kebersihan dari najis. Najis itu apa saja sih? Najis itu segala sesuatu yang kotor dan menjijikan. Itu najis yang menghalangi sahnya sholat. Itu najis. Ya. Itu najis itu macam-macam. Ada yang keluar dari kubul dan dubur. Semua yang keluar dari kubul dan dubur kecuali sperma. Itu najis hukumnya. Semua yang keluar dari dubur dan kubul itu najis hukumnya. Ada yang kecualikan sperma. Sperma tidak najis. Tapi barang yang kotor, menjijikan, tapi tidak najis. Sehingga kalau sperma ke bawah salat sah salatnya, sah salatnya. Sperma nempel di sarung celana, sah salat, sah salatnya. Cuma tidak sopan. Tidak sopan saja. Kecuali sperma anjing babi. Dan keturunan anjing babi dengan hewan lain. Nanti spermanya itu najis. Ada yang tidak termasuk najis, tapi masuknya mutanajis. Apa bedanya najis dan mutanajis? Kalau mutanajis mai, kalau mutanajis itu barangnya barang suci, namun terkena najis begitu. Kalau mutanajis masih bisa disucikan karena memang barangnya barang suci, cuma kena najis, jadi bisa dibersihin. Kalau najis, najis memang enggak. Zatiyahnya najis, enggak bisa dibersihkan. Orang keluar buang berak, terus begitu buang berak yang keluar tuh kotorannya itu seperti kelereng. Keras. Ya. Gimana itu bisa suci? Tidak. Kalau dibasuh enggak bisa. Dikeringkan enggak bisa. Kenapa? Karena zatiyahnya najis. Berbeda dengan orang yang makan kelereng atau makan barang suci tadinya, ya. Uang tuh kemakan. Terus begitu keluar lagi, ya, itu kan terkena najis namanya. Namanya mutanajis bukan najis. Itu masih bisa disucikan lagi, bisa. Tuh, dibasuh saja. Uangnya dijajanin lagi. Bisa. Atau ada lagi seperti biji-bijian, biji-bijian yang memang dimungkinkan bisa hidup kalau ditanam. Biji tomat, biji cabe dan sebagainya. Nah, itu biji-bijian tersebut itu namanya mutanajis. Jadi kalau ditanam nanti gimana? Kayak tanam nanti ya jadi. Kalau jadi terus nanti berbuah lagi dimakan sama kita, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena itu mah bukan najis, namanya mutanajis. Adapun biji-bijian yang memang kalau diperkirakan ini tidak akan tumbuh lagi, ya, atau sudah hancur, rusak, nah itu tidak boleh. Itu jadi najis hukumnya. Makanya hukum kopi luwak. Ini kan rame nih, masalah hukum kopi luwak. Kopi luwak itu kan dari beraknya apa? Musang. Dari beraknya musang. Jadi musang itu makan kopi, atau ditelan makannya. Atau ditelan makannya. Jadi keluarnya juga langsung masih utuh. Nah, kalau kopinya itu masih utuh dan dimungkinkan kalau ditanam jadi, maka itu masih bisa disucikan dan bisa dimakan. Tapi wajib dibersihkan dulu. Wajib dibasuh dulu, dibersihkan dulu. Nah, paham? Kalau tidak dibersihkan dulu, ya jadi mutanajis, terkena najis. Harus dibersihkan dulu, disucikan dulu kotorannya. Boleh, silahkan. Dan hati-hati jangan sampai tercampuri oleh kopi yang sudah hancur. Nah, ada kopi yang sudah hancur nih yang tidak mungkin jadi kalau ditanam. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh disatuin. Tidak boleh. Faham? Yang pertama, itu dalam sholat itu berbicara kebersihan dari najis. Najis itu kalau diperiksa sama dokter ternyata penuh dengan bakteri. Penuh dengan bakteri. Maka Islam memerintahkan anak itu yang laki-laki harus dihitan. Kenapa? Karena nanti lama-kelamaan itu air kencing yang ada di kulufnya itu bisa menjadikan penyakit, menimbulkan penyakit. Nanti kalau gede, kalau bersetubuh dengan wanita bisa jadi kanker rahim dan sebagainya. Maka di satu negara lain ada tuh yang menurut aturan pemerintah laki-laki harus dihitan. Padahal itu negaranya negara Nasrani. Tuh. Cuma alasannya alasan itu orang Islam dari awal. Tuh, sudah merupakan kenikmatan. Sehat itu adalah nikmat. Subhanallah, dijaga bahwa Islam dari mulai setiap hari, setiap malam 5 kali harus dibersihkan dari najis. Subhanallah. Artinya berbagai pangkal-pangkal penyakit itu harus dibersihkan. Itu dalam Islam. Apalagi kalau berbicara dalam kehidupan yang lainnya dalam Islam, seperti mana Islam memerintahkan, Allah memerintahkan membersihkan kuku. Tidak boleh muslim awas nih ngukut kuku. Kuku bersihkan setiap hari Kamis sore atau Jumat pagi bersihkan. Kukunya semua dibersihkan. Terus di samping kuku apa? Kumisnya yang melebihi nih merahnya bibirnya. Itu harus dipotong. Apalagi bulu ketiaknya harus dibersihkan. Apalagi bulu di seputar kemaluannya harus dibersihkan. Jangan sampai lebih dari 40 hari kalau dari bulu-bulu yang bawah namanya bulu anah. Harus dibersihkan. Kenapa? Kalau diteliti oleh dokter, ini makul, diteliti oleh akal kita, ini makul, logis. Ini kan keringat-keringat kita yang sudah kena debu segabagainya yang mungkin ada bakteri terus ngumpulnya ke bawah ke sini. Terus kalau panjang kumisnya, nanti kalau minum nanti ada bulu yang masuk yang kena ke air, nanti air itu tidak disadari sudah terkena apa? Bakteri itu. Maka harus dipotong sehingga kalau minum tidak terkena. Terus nanti keringat itu masuk ke tiak, ya. Ke keteknya ini. Ini kalau ada bulunya ini akan menjadi sarang. Harus bersihkan. Terus kan turun ke bawah. Ini kalau tidak dibersihkan, nah ini kan menjadi sarang. Terus kalau bersetubuh dengan wanitanya, boleh jadi ini nanti ke bawah bulunya masuk dan bulunya ini sudah terkena apa? Bakteri itu akan berefek terus kepada janinnya, kepada rahimnya. Subhanallah, ajib. Terus kukunya ini tangan ini biasa bekerja, kaki ini biasa berjalan. Jadi kuku ini kan ada yang nyelip-nyelip. Nah ini boleh jadi bakteri masuk di sana dan sulit dibersihkannya. Subhanallah. Maka dengan dipotong aman. Ini ajaran Allah. Dari pangkalnya saja ajaran kesehatan. Dan kesehatan adalah nikmat. Apakah masih tidak disadari Islam ini adalah nikmat? Apa tidak disadari Islam ini adalah nikmat? Terus setiap bangun tidur harus wudu. Baru bangun tidur kita wudu. Dalam wudu disunahkan digosok-gosok. Sehingga apa? Saraf-saraf yang ada di wajah ini terus jadi hidup. Nah, bayangkan. Makanya dalam wudu disunahkan digosok-gosok. Bahkan dalam mazhab Imam Malik wajib digosok-gosoknya. Supaya apa? Supaya nah, di samping ini kotoran, bekas keringat-keringat atau apa namanya? Daki apa namanya? Kulit-kulit mati dan sebagainya ini juga bisa terbuang, ya. Bakterinya terbuang adalah hal lain. Apa? Adalah digerakannya apa? Saraf-saraf kita digerakannya semuanya. Maka telinga ini ada saraf-saraf digerakan tuh. Minimal 3 kali, subhanallah. Sebelum wudu ada cuci tangan dulu. Terus pakai siwak dulu. Itu disunahkan pakai siwak. Bersihkan gigi itu sebelum wudu. Terus berkumur. Terus dibersihkan hidungnya. Subhanallah. Itu baru bangun. Baru bangun sudah segar. Kepalanya. Kalau ngusap kepala harus semua. Akhirnya kepalanya jadi dingin. Jadi bersih. Kepalanya disuruh ditutup dalam Islam. Sehingga bersih daripada debu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuka kopeahnya dan sorbannya dalam galib-galibnya kecuali di waktu ihram saja. Ihram haji, ihram umrah. Selain itu menutup tuh dengan kopeahnya. Makanya di Turki ada khusus ada kopeah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kopeah dari kain, kopeah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Subhanallah. Kita bisa hayati bagaimana Islam. Islam itu betul-betul memperhatikan kesehatan yang menjadi kenikmatan manusia. Menjadi keselamatan manusia. Tuh. Kita bisa hayati. Bersih sehingga kita mau ngomong dengan siapa aman. Suami istri bersentuhan dan sebagainya aman. Tuh. Bersalaman dengan siapa aman. Berpelukan dengan siapa saja aman. Terus kerja. Tuh. Setelah kerja nanti waktu duhur bersihkan lagi. Aman. Tuh. Mau kerja lagi silakan. Pokoknya asar bersihkan lagi. Tidak kerja pun juga kena terik matahari, teringat, debu dan sebagainya. Boleh jadi tetap ada bakteri yang hinggap. Bersihkan lagi. Aman. Tuh. Waktu maghrib tuh, bersihkan lagi. Tuh. Karena waktu siang tadi dengan kena teriknya matahari di maka ini akan mengundang apa namanya keringat, memancing keringat dan dari keringat inilah nanti akan bercampur dengan debu-debu yang berbakteri. Maghrib sudah matahari tenggelam, bersihkan lagi, aman. Begitu Isya mau berkumpul dengan keluarga, mau tidur, subhanallah. Mau tidur saja, mau tidur supaya tidurnya aman, bersihkan lagi. Aman. Mana coba ajaran Islam tuh yang ajaran yang seperti Islam itu begitu hebat. Belum sholatnya. Begitu bangun tidur sholat. Lihat gerakan sholat. Gerakan sholat adalah gerakan olahraga yang paling bagus. Kalau sholatnya tartib tartil. Durasi waktunya sesuai dengan tasbih-tasbihnya dan kalimat-kalimat thayyibahnya. Hati dipusatkan kepada Allah, pikiran jadi suci, hati jadi bersih. Subhanallah. Ini penetralisir. Kalau dalam HP dibersihkan apa namanya? Hah? Dibersihkan, di clean itu. Dibersihkan bahkan lebih daripada clean apa itu scan diformat bukan format apa scan ya bersihkan pikiran pusatkan kepada Allah terus di samping itu ada gerakan. Gerakan tangan Allahu Akbar. Berdiri dulu. Durasi bacaan itu disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan fisik. Di samping itu kesehatan ruhani. Allah yang sudah ngatur, Allah yang maha tahu terhadap kebutuhan hambanya. Terus rukuk. Tatkala rukuk, subhanallah dengan baca tasbih. Berapa kali? 3 kali saja, tapi tartib. Diteken. Teken lututnya, teken. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim. Apalagi kalau 11. Tekennya. Nah, saraf-saraf, urat-urat ya, yang terkekang di sini. Ya. Nah. Semuanya menjadi lentur. Sami Allahu liman hamidah. Ini gerakan-gerakan ini penuh hikmah. Taruh lagi. Ya. Terus dalam sujudnya harus ditekuk. Ya. Karena di sini ada saraf-saraf. Harus ditekuk. Tekukan. Ini ada saraf-saraf. Ya. Dan juga di sini ada saraf-saraf. Ini harus ditekuk pula. Ini ditekan sesuai dengan beratnya kepala. Nah, Tuh. Kan bacakan tasbih 3 kali apalagi 11 kali. Ini ditekan ya. Akan terasa. Ini leher ini akan terasa. Ini diangkat pantatnya ke atas. Tuh, dibiarkan ditekan beberapa saat. Tuh, duduk. Nah, ini tetap ditekuk apa? Jari-jari kanan yang jari-jari kanan tuh tekuk. Subhanallah. Ini semuanya penuh hikmah. Ini semuanya mengakibatkan sehat. Ya. Semuanya mengakibatkan sehat. 2 rakaat cukup. Kalau pingin sempurna, tambah dengan sunnah. Sunnahnya dikuatkan. Muakkadah sunatnya. Sebelum salat subuh, sunnah dulu. Itu sunnah itu untuk menguatkan. Jadi lebih sempurna. Kesehatannya lebih sempurna. Kalau 2 rakaat saja cukup. Untuk menghidupkan mesin. Supaya hidup mesin ini. Nah, keadaan bersih. Keadaan sehat dari pangkalnya. Tuh, mesin sudah hidup. Hati sudah cemerlang. Subhanallah. Ini muslim begitu bangun tidur nih. Bayangkan si muslim seperti itu. Mau bekerja juga, subhanallah, sudah lapor dulu kepada Allah. Itu kan? Badannya sudah bersih, sudah sehat. Sudah dipanasin dulu, ibarat mobil dipanasin dulu. Tapi kalau memanasin jangan lama-lama. Sehingga ada pertanyaan, kenapa subuh 2, duhur 4? Nah, kenapa tidak 4 saja subuh itu? Karena subuh itu gunanya untuk memanaskan mesin. Pemanasan mesin itu tidak lama-lama. Pemanasan itu dipanaskan dulu sebelum berangkat. Nah, panaskan. Nanti kalau duhur kok 4? Padahal duhur itu tadinya sudah bekerja. Tuh. Tapi kok 4? Kan diseimbangkan dengan tenaga yang ada saat itu. Tuh. Diseimbangkan dengan tenaga yang ada saat itu. Ya, sengaja tidak diturunkan. Seimbangkan 4, terus asar diseimbangkan 4. Nah, nanti kalau mau maghrib kurangin berapa? Kurangin 1 rakaat. Tuh, kurangin 1 rakaat pelan-pelan. Tuh, kurangin. Kita mau istirahat dulu. Terus kenapa isya menjadi 4 lagi? Karena kita tuh akan istirahat lama. Kalau akan istirahat lama, ini mesin harus digerung-gerung dulu. Oh, supaya mengisi. Karena istirahatnya lama. Jadi mau tidur istirahat lama harus betul-betul dipanasin dulu. Nanti kurang aki nanti. Banyak orang yang begitu bangun malah enggak bisa jalan. Nah, itu akinya. Ya. Oh, tadi sebelum dimatikan langsung dimatikan, jangan langsung matikan. Panasin dulu gitu. Panasin dulu. Subhanallah. Ya, dari sisi kesehatan fisik, dari sisi kesehatan batiniah, apakah ini tidak merupakan nikmat? Orang yang tidak faham terhadap Islam terus harus tutup aurat. Apa itu hikmah tutup aurat? Tutup aurat menjadi nikmat. Karena tutup aurat kita terasa di samping secara umum tutup aurat itu kita yang tadinya kedinginan jadi tidak. Tuh, terus terjaga daripada bakteri-bakteri, daripada kotoran debu dan sebagainya. Tuh, dengan pakaian kita ini semakin tertutup ya semakin terjaga. Coba, maka para dokter tuh di rumah sakit suka banyak yang pakai apa? Masker. Masker itu ibarat cadar kalian. Cadar kalian tuh, cadar ya, ditutup wanita dicadar. Kenapa? Wanita itu harus lebih diperhatikan. Karena wanita itu adalah tuh dandanan bagi laki-laki. Jadi harus lebih terjaga wanita itu, jangan sampai kena debu tuh, jangan sampai kena. Nah, sehingga ditutup sengaja sehingga terjaga daripada bakteri, terjaga daripada debu. Tuh, sekarang malah para dokter mengikuti, padahal Islam dari dulu. Islam dari dulu tuh sama wanita sengaja menutup semuanya. Supaya apa? Justru tujuannya salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan. Salah satunya. Andai kata berpenyakit, kalau ngomong dengan yang lain tidak menularkan penyakit kepada yang lain. Andai kata yang lain yang berpenyakit tidak tertular. Kenapa? Sudah pakai cadar. Subhanallah. Ajib ya. Ajib. Itulah hikmah cadar. Itulah hikmah cadar. Kita harus tahu apa tujuan syara ini. Karena Allah tidak membuat aturan kecuali adalah untuk kemaslahatan hambanya. Catat. Untuk kemaslahatan hambanya. Cuma kita kadang enggak ngerti. Enggak ngerti. Bahwa tutup aurat ini menjadi kenikmatan. Nikmat kita terjaga daripada penyakit, terjaga dari teriknya matahari. Subhanallah, hangat badan kita dengan pakaian ini. Hayati oleh kita. Hayati. Tatkala Al-Fakir ditanya tentang hikmah sorban. Apa itu sih hikmah sorban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai sorban. Apa hikmah sorban? Oh, banyak sekali hikmah sorban ini. Ya, banyak sekali. Yang realnya saja yang saya rasakan, itu kalau pakai sorban itu, yang realnya saja, ini kan terikat si kepala ini. Tuh, terikat. Dengan banyaknya urusan dan itu ini, tuh, kadang kepala ini nyut-nyutan nih. Ya, tapi kalau dengan diikat dengan sorban ini, jadi rasanya enak. Rasanya enak diikat ini. Subhanallah. Tuh, enak. Di samping itu, laki-laki orang yang ahli kerja, ini ibarat helmnya. Jadi kalau jatuh, kalau jatuh aman, aman. Kalau semua laki-laki melakukan sunnah Rasul pakai ini, nggak usah pakai helm, aman. Subhanallah. Coba, betul nggak? Ini yang realnya, ini yang realnya, yang realnya. Hayati oleh kita, jadi aman. Tuh. Dari benturan itu, benturan ini jadi aman. Terus ada lagi yang lain. Yang lain merupakan zina, yakni merupakan apa? Dandanan yang ini bisa menambah haibah. Bahwa orang Islam itu harus ada haibahnya. Harus kelihatan, harus disegani, harus ada haibahnya. Coba, yang pakai sorban, kita pakai sorban dengan yang tidak pakai sorban lain. Haibahnya akan lain. Tuh. Itu Islam. Islam memberi yang terbaik loh Islam itu pada kaum laki-laki. Tuh, sorban. Di samping itu ada lagi yang lainnya, tentu ada lagi yang lainnya. Ini bisa digunakan kalau nanti diperlukan. Ya. Gunakan kalau diperlukan. Ya apa saja? Enggak ada tali, ya, buka. Dibuka. Kalau enggak ada tali, ini bisa jadi tali. Ya. Subhanallah, ada yang ngasih kambing gak ada tali? Tali. Haji. Itu kan? Ya. Bagaimana kalau ada musuh? Ada musuh, ini bisa jadi. Wah, pecut nih. Dirara. Tuh, bisa jadi pecut nih. Bisa menjatuhkan lawan dengan ini. Subhanallah, itu kan? Kalau kita mau kencing dan sebagainya, gak ada WC, ini bisa jadi. Tuh, kalau kehujanan, kepanasan, kan bisa kan? Jip, kan? Tuh, apa saja, buat ngikat, buat segala macam, ada luka, ada itu, ada ini, diikat, tuh kan? Bisa kan? Bahkan begitu lewat ke warung, malu belum bayar utang. Bisa gitu. Bisa. Subhanallah. Banyak hikmahnya. Siapa bilang tidak ada hikmahnya? Banyak sekali. Ini dari sisi lahiriah. tambah lagi ini burdah ya. Dari sisi lahiriahnya, belum dari sisi ghaibiyah yang gaib-gaib. Di antaranya pahala, pahala dari Allah. Itu semua nikmat. Nikmat sudah dijanjiin berbagai anugerah, anugerah yang nampak, anugerah yang tidak nampak, anugerah yang sekarang, anugerah yang akan datang. Apa itu bukan nikmat? Hayati, hayati oleh kita. Islam itu nikmat, sholat itu nikmat, wudu itu nikmat, adus itu nikmat, bersihin najis itu nikmat, tuh, membersihkan kuku semuanya nikmat, kumis, ketek, tuh, dan anak itu semuanya nikmat, tutup aurat itu adalah nikmat. Coba siapa bilang Islam tidak nikmat? Jadi sehat, terus saum, saum pun juga begitu. Bagaimana bahagianya waktu buka, buka saum. Terus bagaimana sehatnya orang kalau disiplin makan. Dengan saum itu orang bisa disiplin makan. Subhanallah, menjadi kenikmatan. Maka Nabi mengatakan sumu tasihu, kalian harus saum, maka pasti kalian sehat. Subhanallah. Bayangkan oleh kita, belum ijabah doa di waktu saum. Karena salah satu yang diijabah doa itu adalah orang-orang yang berdoanya di waktu saum. Tuh, hayati oleh kita. Ini nikmat semuanya. Belum nanti surga. Lissaim farhatani. Bagi orang yang saum itu, sabda Nabi ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarih. Kebahagiaan pertama waktu buka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua tatkala bertemu dengan Tuhannya. Allah Jalla Jalalu wahdah Allah. Dan orang yang saum itu begitu masuk surga, gerbang surga ada namanya Ar-Rayyan. Khusus Ar-Rayyan itu, gerbang itu khusus bagi orang-orang yang ahli saum. Subhanallah. Itu dengan saum. Dan dengan saum hati yang keras akan luluh. Dengan saum. Banyak hikmah dengan saum itu. Dan itu hikmah itu menguntungkan. Sehingga orang tidak jadi ruginya karena Islam, karena iman. Benar apa yang difirmankan Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Betul. Orang yang iman, orang yang amal saleh, dia tidak akan rugi, untung terus, bahagia terus. Subhanallah. Dengan sedekah, dengan zakat. Dengan zakat orang bisa membela orang lain. Dengan zakat orang bisa menyelamatkan yang lain dari kesulitannya. Yang diselamatkan merasa diselamatkan, akhirnya berbalik dia menjadi apa? Menjadi baik kepada kita, memuliakan kita, mencintai kita. Boleh jadi kebaikan dia karena merasa dibela di waktu dia terpuruk, dia akan berbuat yang lebih baik kepada kita, baik dengan tenaganya ataupun dengan harta bendanya dan sebagainya. Hayati oleh kita. Dengan apa? Dengan zakat. Padahal zakat itu tidak banyak, cuma 2,5%. Zakat fitrah tidak banyak, cuma 2,5 kilo. Tidak banyak loh, tidak banyak. Apakah tidak nikmat kalau kita dicintai orang lain? Apakah tidak nikmat kalau kita dimuliakan orang lain? Nikmat tuh. Jadi Islam itu jelas nikmat? Nikmat, jelas nikmat. Kita bisa beri orang, kita bisa menolong orang, dan yang ditolong ingat akan berbalik kepada kita. Walaupun kita tidak boleh menolong karena ingin dibalas sama orang lain, tapi efek tetap akan terjadi. Al-insan abdul ihsan. Efek tetap akan terjadi. Tuh. Hayati oleh kita. Itu apa? Zakat. Bagaimana dengan perintah Islam? Apa? Berhaji. Subhanallah. Dengan berhaji, berhaji kita bisa relax dan refreshing, bisa piknik ke luar negeri. Kita bisa naik pesawat. Subhanallah. Dan haji itu lebih daripada yang piknik. Yang lain belum pernah kejadian di diiring oleh yang lainnya, oleh tetangganya, oleh semuanya. Kita enggak pernah dengar sampai satu orang 10 bis yang ngiringinya. Begitu berangkat, oh dikawal oleh patwal. Subhanallah, betul-betul dimuliakan. Lihat orang yang pergi haji. Apakah itu bukan nikmat? Hah? Menunggangi pesawat terus bisa keluar negeri bukan nikmat? Datang keluar negerinya itu berhaji lain dengan yang lain haji. Orang yang fake nih kemana saja, dia ke negara mana saja, dia tidak akan berkumpul dengan semua tuh umat manusia dari berbagai penjuru dunia kecuali di sana. Begitu datang ke Mekah, ke Madinah, berkumpulnya bukan dengan orang bajingan, dengan orang soleh semua. Apa itu bukan nikmat? Dengan orang baik-baik semua, orang beriman kepada Allah semuanya. Tidak ada di Mekah, di Madinah orang yang tidak beriman. Tidak ada. Di negara luar Mekah, Madinah ada aja yang tidak beriman. Tapi di sana tidak ada yang tidak beriman. Semua beriman. Apa tidak nikmat? Berkumpul dengan para ulama, para aulia, subhanallah. Berkumpul di tempat yang dilipat-lipat pahalanya. Apa tidak nikmat? Kata siapa? Islam tidak nikmat. Islam itu nikmat yang paling besar. Iman Islam itu nikmat yang paling besar. Yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak memiliki iman Islam itu. Kita bisa berkomunikasi, bisa ta'aruf, bisa kenalan dengan banyak tuh orang dari seluruh penjuru dunia dengan ta'aruf dan silaturahmi itu, maka terbukalah link-link rezeki, link-link kebaikan, akses-akses kebaikan tuh, sehingga perdagangannya yang tadinya hanya regional jadi internasional. Kenapa? Bertemu di Mekah dengan pengusaha-pengusaha dari negara itu, negara ini, akhirnya ta'aruf, silaturahmi terus menyambung dan sebagainya. Ada yang punya jodoh lagi dan sebagainya itu. Banyak hal. Tuh, hayati oleh kita. Itu nikmat bukan? Dengan silaturahmi kita sering silaturahmi orang yang disilaturahmiin sama kita, dia akan bahagia. Ya, dia akan bahagia dan akan terjalin kerukunan, kenikmatan. Semakin banyak yang disilaturahmiin sama kita, semakin terbuka tuh akses kebaikan, akses rejeki, keamanan, kenyamanan, ketentraman, pertolongan dari Allah dari jadi banyak. Tuh, coba lihat itu Ustaz Ramadan yang dari Aceh, tuh bisa datang ke sini. Apa sebabnya? Silaturahmi di sana. Silaturahmi di sana, datang ke sini, nah. Enggak usah pakai mikirin hotel. Itu ini enggak usah. Ya, tenang aja, tenang aja. Kenapa? Karena hasil silaturahmi itu semakin banyak menjalin silaturahmi semakin luas, bayangkan, semakin terbuka akses kebaikan. Faham? Maka jadikan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kesempatan dalam hidup ini, segala fasilitas yang Allah berikan, maupun punya HP, punya apa, jadikan sebagai alat untuk silaturahim. Oh. Berarti Islam itu nikmat. Sedekah itu nikmat. Karena sedekah itu jadi pujian orang sama kita. Dohirnya saja begitu. Orang jadi cinta sama kita karena kita banyak sedekah. Nah, banyak silaturahmi. Subhanallah. Maka Bapak teringat ada beberapa orang saudara Bapak sendiri yang waktu meninggalnya yang menghadirinya, waduh udah gak kehitung orangnya, puluhan ribu. Di antaranya keponakan, putranya Abu Yahya, siapa Abu Tamam. Di antaranya Mang Cep Amin almarhum. Ya, Kiai Muhammad Amin di Mahmud. Tuh. Itu saudara. Kenapa? Kenapa? Karena kalau kita lihat, dia itu tuh ada keistimewaan. Yang namanya saudara di mana saja punya motor butut, motor yang jelek, pokoknya sambil hujan-hujanan di mana saja. Padahal, kabupaten jauh sampai ke kampung-kampung, dia kok bisa mendatanginya, kok bisa mengunjunginya. Setelah wafatnya begitu dengar tuh wafat beliau, wah kompak dari semuanya. Udah puluhan ribu orang yang membawa jenazahnya. Udah gak kehitung. Subhanallah. Karena apa? Silaturahmi. Tuh. Kalau ada yang sakit, walaupun jauh, walaupun di gunung, walaupun kampung, pakai motor-motor butut, hujan-hujanan, datang dia. Keliling, ada waktunya, waktu ngajar, padahal dia kiai, waktu ngajar. Tuh, tapi di luar waktu ngajar dipakai untuk silaturahmi. Subhanallah. Jadi yang namanya saudara, siapapun saudara, walaupun sudah jauh itu namanya saudara. Teman-teman terjaga betul. Yang namanya teman-teman sekolah terjaga betul sama dia. Kontak. Jadi ada kontak, langsung didatengin. Langsung dikunjungin. Subhanallah. Itu keistimewaannya. Sama dengan Kehaji Amin. Sama. Oh betul. Silaturahmi itu betul. Subhanallah. Sehingga sampai sekarang dikenang orang. Begitu wafat kehilangan. Tidak ada penyambung. Nah, makanya kalau ada waktu kita sempatin. Sempatin. Bukan menunggu diundang. Sempatin datang. Datang. Terus keliling. Aja. Namanya saudara yang paling harus didahulukan. Datang. Kunjungin. Kontak. BBM. Mana. Ya, sapa. Sapa kita sedikit-sedikit. Gitu. Jaga keutuhan itu. Insya Allah. Ya. Dunianya kita akan mulia. Di akhiratnya kita akan menjadi orang hebat. Insyaallah. Jadi Islam itu jelas nikmat. Nikmat cuma bagi orang yang tidak faham. Yang tidak faham, mereka tidak tahu hakikat nikmat iman Islam itu. Mudah-mudahan Allah memberikan fikih mengerti di dalam hati kita dan muslimin terhadap agama sehingga kita mendapatkan iman Islam yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.